Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iki ngupu piara ya. Kan ibarat wong kuliah iku pirang semester dengan ukuran ilmu, pengetahuan, metode kaifiah, metodologi atau apapun seberapa yang dicapai. Nek awakmu S1 berapa yang dicapai, berapa lama. Nanti nek ya ya kudu ana ukurane dititik-titik. Nah, awakmu sing gawe semesteran dhewe-dhewe. Cuman saya Pak Muzamil, Pak Fuad dan lain kan kadang-kadang rada tidak mudah karena sing teko iki ana sing wis semester 6, ana sing 10, ana sing kae teko ya. Ana sing kate daftar. Sehingga tidak mudah untuk menentukan satu formulanya, tingkat pengetahuan yang diberikan dan seterusnya. Tapi menurut saya ada prinsip yang memudahkan itu semua. Jadi malam hari ini saya usul beberapa hal, Mas Saiful. Nek wong teko nang apa jenenge ini, kok jenenge pengajian ya monggo, kok jenenge makiyahan monggo, kok jenenge apa gak masalah. Tapi oposisi ketatin, apa yang sebenarnya terjadi kalau kita kumpul seperti ini? Awakmu ngenteni, seperti Mas Saiful bilang tadi, mencatat apa yang akan dituturkan oleh saya. Mak Muzamil, langsung aja kita cari bersama-sama. Jadi kita dulu ingin caranya, cek awak dewi ngkuk roh sinau ya apa. Besok malam, lusa dua hari lagi kita sinau bareng Kiai Kanjeng di Bantang Wetan ya, setelah Kiai Kanjeng dari Malang kemudian ke Bantang Wetan. Afala ta'kilun, afala tatafakarun itu jumlahnya di Quran kira-kira berapa ya Pak Muzamil? Kalau Pak Muzamil pernah ngitungnya? Saya belum pernah menghitung tapi cukup banyak, lebih dari 3. Oh, 3. Lebih dari 3. Besok Bang Wetan itu judulnya Humul Muflihun, itu 12 disebut di Al-Qur'an, maka terus secara bahagia teman-teman Bang Wetan menganggap wah jane dipasno karo ulang tahun Bang Wetan ping 12. Di Qur'an itu biyen jane di kayak Gusti Allah digawe Bang Wetan. GNKR nomo niku ya, enggak masalah. Enggak masalah. Wong apik kok ya. Tatafakarun, apalagi? Apalah ta'kidun, apalah tatafakarun, apalah tatadabbarun. Tatadabbarun. Tatadabbarun. Apalah tatadabbarun. Ya. Apalah tatadabbarun. Tatadabbarun. Oke. Rata-rata sudah tahu artinya, tapi tidak ada salahnya karena ini anggapan ini kuliah matian loh ya. Ini kayak ngaji zaman pesantren lawas ya, mari isa terus ngaji karo kiai ini dijit loh ya. Nah, nanti Pak Muzamil jadi kiai ini mergo nasab ilmunya beliau lehal untuk menjadi kiai pada isya di masjid itu. Mergo nasabnya jelas, aminnya nasab ilmunya jelas, nanti beliau bisa ceritakan sendiri gurune iki sehingga pemetaan kitab yang dirumuskan di dalam kitab-kitab kuning maupun kitab-kitab yang mungkin apa sebutannya yang lain itu beliau cukup lengkap. Nah, nek aku lah tukang asak ya, tapi aku kira nek wong blagrak terus jupuk sing wong gak jupuk ya. Nek aku lah nek ngono tok. Ndelok sing wong gak ndelok ngono tok aku. Dadi aku iki gak duwe nasab sing jelas. Nah saya kira kabeh itu ada nasabnya dengan Kanjeng Nabi. Anggur kiai pokoknya turun dengan Kanjeng Nabi. Bisa aku gak apa-apa. Bisa aku turunannya nambi karena ronggo lawe ya Pak Baus. Aku tak duduk temen kan juga percaya ya. Gitu ya. Tapi gini, jadi kalau tatafakarun apa Pak Muzamil? Apalah tatafakarun, apakah kamu semua tidak berpikir? Bedanya sama takilun? Jadi gini, apa takkilun itu kerja dari akal. Ya. Jadi pikiran. kata bendanya akal, takilun itu kata kerjanya. Apakah kamu tidak mengakali? Ya. Kalau pikiran, kalau tafakkarun. Tafakkarun itu ya sebetulnya bagian dari kerja akal juga. Cuma gini. Akal itu dari asal kata akal, yang akal itu sendiri artinya ikatan. Sehingga akal itu lebih kepada ini apa? Gini, mencari batasan. Yang dengan akal itu akhirnya manusia memiliki batasan dari yang lain selain manusia, itu akal. Kalau gini gimana Pak Muzani? Kalau akal itu karena urusannya adalah keutuhan sebenarnya. Apa tadi Pak Muzani mengatakan apa tadi? Ikatan. Ikatan. Ikatan itu berarti ada dua, tiga, atau empat, atau berapapun yang ditemukan. Sambungannya, itu namanya ikatan. Jadi kalau tafakkarun itu adalah yang dikenal oleh dunia modern sebagai ilmu akademis. Jadi mondo-mondo, memilah-milah, mengidentifikasi, membeda-bedakan. Kalau takil, takilun itu adalah menemukan sambungan dan kesatuan atau komprehensinya. Kira-kira seperti itu. Jadi takilun itu ketika Anda sudah menemukan komprehensi dari sekian hal yang Anda pelajari. Kalau tafakkarun itu ketika Anda mengkategori-kategorikan. Tapi itu boleh ditafsirkan cici mana ya gak masalah. Sing penting tujuannya apik dan mendapat bimbingan Allah. Wong gak penting-penting nemen kawai dhewe. Sing penting iku mlakumu nang ndi. Mulane iki ini saya dalam rangka menemukan bersama sampean lapo sirek pengajian iki, lapo kenang padang bulan cegah keliru ngono ya. Cegah keliru itu maksudnya bukan salah, keliru itu maksudnya efektif. Cek efektif ngono, cek duk ngono ya. Cek duk ya apa ya? Bahasa Indonesia ini gak ono. Cek duk ya. Cek judul lah, judul terhadap sesuatu hal secara pas bleng ngono ya. Jelek. Gua gak rono-rono sih ya. Jadi kalau tafakkarun itu sebenarnya adalah analis, jadi itu daya analisa. Daya analisa. Kalau takilun itu daya komprehensi. Nah, kira-kira ngono ya. Ki aku sebagai dosen UIN sekaligus UGM. Kalau tadabbarun itu menemukan pemaknaan-pemaknaan yang keterkaitannya dengan kehidupan yang positif. Bukan benar salah tapi manfaat apa tidak. Kira-kira ini itu. Betul. Menambah maslahat apa tidak, menambah manfaat apa tidak. Itu namanya tadabbarun. Kalau tadakkarun, tadakkarun berarti Anda ngiling-ngiling terus. Apa ya, aja sampai gak iling. Kan aja mangan sego gak iling-iling. Ini ya, aja nguyuh gak iling ngising. Walik. Aja ngising gak iling nguyuh, ini ya. Pokoknya selalu ada dialektika dari seluruh kesadaran kita, sehingga tradisi wirid yang merupakan bentuk dari zikir itu sangat dipentingkan, tidak hanya untuk kepentingan-kepentingan kapitalisme Anda kepada Allah, tapi supaya kita terlatih berpikir komprehensif, analitis. Itu kira-kira. Nah, aku saya takon. Siapa yang oleh Allah diperingatkan afala ta'kilun, afala tatafakkarun, afala tadabbarun, afala tadakkarun? Yang diomongin gitu itu siapa? Manusia. Manusia. Tidak yang lain ya. Jin juga enggak? Jin. Jin dan manusia. Jin dan manusia. Sing setengah jin setengah manusia apa meneng ya? Oke. Tapi hewan tidak? Tidak. Oke, hewan tidak. Malaikat juga tidak. Karena malaikat itu satu mesin otomatik yang dirimut langsung oleh Allah dan tidak ada jarak antara frekuensinya. Jadi dia tidak akan bias kalau malaikat itu. Kalau manusia punya kemungkinan bias, bias atau deviasi nek cara ilmu apa itu. Apa deh? fisika ya, deviasi. Nah, nek ngono sing teko pengajian adalah orang yang bisa berpikir, punya komprehensi, punya analisis, yang gitu yang datang ke pengajian. Apa padang bulan atau apapun namanya ya. Meskipun padang bulan jadi tutup pengajian. Yo tutul kopi barang. Yo sembarang lah pokoknya. Ya begini gak masalah dan ada alasannya dan baik semua. Rene turut tok ya gak masalah. Kita sudah punya, sudah tahu bahwa ternyata yang namanya pembelajaran dan transformasi ilmu atau hidayah atau apapun dari Allah itu tidak hanya melalui kata-kata. Jelas ya? Iya, iya. Jadi sebelum ada ayat Al-Quran, Allah sudah punya ayat-ayat belum? Sudah. Sudah berfirman belum sebelum ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran? Allah tidak pernah tidak berfirman. Allah tidak pernah tidak berfirman. Jadi tolong kita jangan kerasan di dalam kesempitan kita seolah-olah Islam adalah Quran literer, kalimat-kalimat itu, dan seterusnya. Jadi di Maya insya Allah kita selalu ingat keluasan karena kita berpikir selalu dengan kesadaran buah. Jadi kalau tatafakkarun itu subjeknya siapa? Manusia. Manusia. Fa'ilnya. Ya. Manusia dan jin. Mutafakir. Mutafakir. Ya. Mudzakir. Mutadzakir. Mutadzakir. Ya. Mudabir. Ya. Mudabir. Kalau dalam ilmu mutadabbir, ilmu sharaf bisa dibaca dua. Mutadabbir maupun mudabir. Oke. Okay. Mudabbir. Mudabbir ya. Ya sama dengan muzammil. Ya, muzammil. Awas kan emang situ zete kan. Mime loro, eme loro, zete ya loro, awas kan jo. Pak muzammil, oh tetang, katabo. Pak muzammil. Zete loro ya, tetet ya. Awas keliru ya. Oke. Nah sekarang kalau kita analis, kita tafakur lagi Pak. Tadi kan subjeknya yang berpikir itu manusia dan jin, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan angin, bukan hewan, bahkan bukan malaikat, bukan iblis dan setan. Nah kalau dalam pengajian, dalam forum atau majelisan seperti ini kan ada jamaah, ada yang di depan. Yang di depan ini apakah ustadz, kiai, ulama, mursyid atau syekh, maulana atau apapun, itu urusan lain, nanti dulu. Itu soal komprehensi yang berbeda-beda satu sama lain. Ono guru, ono ustadz, ono dosen, itu monggo. Tapi yang kita harus cari adalah nek ono pengajian sing mikir ustadz ta jamaah. Kalau afala tatafakkarun itu nyindir ustadznya apa nyindir jamaahnya? Oke, semuanya. Nah, sekarang saya tanya, di dalam tradisi Anda bermajelis seperti ini, ya. Sing biasane mikir sapa? Ustadz mikir kon ngenteni hasilnya lak ngono. Iya ta gak? Dadi nek ustadz gak tepak ngono mule. Ngono ya. Mergo ngenteni hasil pemikirane ustadz. Ngerti sing tak maksud saiki? Nah. Kalau jemaahnya gitu enggak? Enggak. Makanya sinau bareng. Satu, maka sinau bareng. Nomor dua, kan kita sudah sering kita omongin, aku ki gak ngekek ikon woh nomor si jire. Upomong kek woh paling 20-20% sing pintu 20% wene. Langun sih. Nek wene kudu kok pikir merdewi, kok tandur dewi, kok sirami dewi, kok maringun kok panemi dewi. Nah, yang kita tegaskan di awal ini sebelum kita melakukan workshop bersama. Gunanya tafakur, tadabur, apa? Ta'akul. Ya, dan tadabur. Tadabur, ta'akul, ta'akil, tadabur. Ya. Adalah ada makhluk Allah yang memaknai sesuatu. Pertama, mengetahui sesuatu, mengenali sesuatu. Kemudian mengetahui sesuatu, kemudian mengerti sesuatu, kemudian mendalami sesuatu, ya toh, kemudian memaknai sesuatu. Memaknai bahasa Arabnya apa, Pak? Ya bisa masuk tadabur tadi. Tadabur tadi. Iya, boleh, boleh. Tanggup roh kabeh menae kota. Salah ya, sekolah pesantren barang tanggup roh kabeh. Kan tadabur mengambil makna dari tadabur mengambil makna. Iya, jadi teman-teman sekalian, orang datang ke majelis yang disebut pengajian itu bukan menunggu apa yang diomongkan ustaznya. Terus menunggu hasilnya, terus kare kok go mulai, itu jenenge lawuh. Jadi yang terpenting, itu juga boleh sih, gak apa-apa juga. Tapi itu menurut saya sekunder. Yang primer adalah Anda datang siap untuk memaknai. Nah, Anda siap untuk memaknai, maka ustadznya ngomong apa aja gak masalah. Wong urusannya Anda yang memaknai kok, betul enggak? Tapi kalau kamu konsumtif, kalau Anda itu nunggu dan ngesir X padahal ustadz ngomong A, kecewa. Tapi Anda siap datang ke sini untuk memaknai sesuatu. Maknai tadi sesudah apa? Mengenali, mengetahui, mengerti, mendalami, terus memaknai. Ya, kalau di SMK dulu kita bikin apa? Tadarus, taklim, ta'rif, ta'dib, ya. Jadi ada urut-urutan intelektualisasi atau urut-urutan ta'akul sebenarnya. Ta'akul, menyeluruhkan ta'akul. Ya. Jadi, Anda kalau datang kemana-mana, itu biarin aja apa yang terjadi, biarin aja orang ngomong apa. Wong endingnya itu adalah Anda sendiri yang memaknai dan Anda pilih makna yang terbaik menurut Anda. Bapak-bapak, kalau ngomong apa ya? Bahapi, bahelek, bapak, kok tetap jadi makna yang baik untuk saya. Jadi kalau Anda sudah menjadi subjek yang memaknai, maka Anda memenuhi, bisa menjawab sindiran Allah, afala ta'kilun, afala tatafakkarun, afala tatakkarun, afala tatabarun. Nah, jadi teman-teman sekalian, Anda datang ke sini untuk memaknai. Jadi berarti jangan terlalu tergantung saya ngomong apa. Apa meneh aku ya harus ngomong kabeh pas aku ya terus untuk akhir misalnya nanti diri semua aja misalnya yang terakhir-terakhir misalnya 5 hal saja yang Anda dengar dari Mak Ian apa tambahan-tambahannya tolong nanti Mas Saiful misalnya zaman dulu misalnya gini kalau yang terakhir misalnya dari Sabrang ya ada urusan garis, urusan bidang, urusan bangunan, urusan ruang kan gitu ya. Anda harus sampai ke tingkat cara bersikap sebagai ruang, cara berpikir sebagai ruang, ya, cara berkepribadian sebagai ruang. Meskipun Anda tetap harus punya bangunan, harus tetap berpikir bidang dan garis. Pilpres itu garis apa bidang, apa bangunan, apa ruang? Garis. Garis itu yang set ini. Ini apa? Jokowi sih ini. Akon dipanjer ini. Noleh rene dilokno sing kene, noleh rene dikadi paido sing kene, ngono gak enak urip di garis iki. Gitu, Mbak. Kon FPI ta banser. Kon gak melok selawatan berarti FPI. Kon selawatan berarti banser. Nek urip di garis gak enak temen. Padahal FPI dan banser sama-sama selawatan. Selawatan sama selawatan. Berarti melengkung jembatan ini. Sebenarnya kalau Anda berpikir politik dan kenegaraan atau kebangsaan, sebenarnya ini sudah bisa Anda, dengan cara berpikir seperti ini, Anda sudah semakin bisa analitis, semakin takil, semakin tatapakar. Gitu ya. Loh, sebelumnya kan kita sudah ngomong, ada... Kalau kata Sabrang ada finite game, ada infinite game, ada sprint, ada maraton, ada battle, ada war, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Ada urusan yang ada endingnya dan ada urusan yang tidak ada endingnya. Contohnya sangat jelas, jomblo pasti ada akhirnya. Kecuali hobine nguyah-nguyuh tok ae. Terus entak selentik. Anggur esuk-esuk ndodok disuntik sabar yo le. Terus ndangak, nggih Mas, nggih Mas. Senenge arek-arek soal sikur iki. Mungkut praktek nang meso. Oke. Ya. Pilpres garis. Kalau kita berpikir bidang, loh sebenarnya apakah dua orang calon itu adalah putra terbaik Republik ini? Nah, kalau kita berpikir bidang ternyata banyak. Bahkan mungkin bukan hanya bukan putra terbaik. Contoh dari dua orang yang sangat bernafsu, sementara lainnya tidak bernafsu, bisa juga. Bisa juga, cakarmu. Ini jangan nesu-nesuan, setiap orang berhak untuk menganalisis. Meskipun tidak perlu diomongkan ke semua orang, dilihat anunya, dilihat relevan tidaknya. Nanti kita sampai ke pedoman Al-Quran. Apalagi, apalagi ya kira-kira, yang resume terakhir, dua lagi, tiga lagi kira-kira, yang sudah kita pelajari bersama. Masalah dakwah. Qurannya nanti Pak. Nanti, maksud saya yang cara berpikir umum. Kemarin di sebuah acara yang di luar Ma'iyahan, saya itu mulai berpikir, aku ini lagi bantah kabeh, cuman sing tak omong nenggar didik, cek gak nemen-nemen oleh loro ati dan kaget. Aku ini bantah Bung Karno, bantah Presiden kabeh, tapi turutnya janjani, tapi aku hati-hati, aku gak nemen-nemen lah. Mungkin ono sing tak simpen sampai di akhirat juga tak omong no. Enggak. Jadi bias apa meneng kok dipotong-potong kayak di YouTube sampai turutin gitu ya. Jadi misalnya kemarin saya berpikir gini, full. Mari kita berpikir universal. Oh, gak ono universal. Sing ono itu universal barat dan universal timur. Mulai tak buka ini. Ndak ada universal kok itu ndak ada. Yang ada universal barat atau universal timur. Alasannya minimum dua. Karena seluruh percaturan sejarah selama berabad-abad itu urusannya adalah barat memang beda dengan timur dan barat memang selalu menguasai timur. Tidak ada negara di dunia yang dulu tidak dijajah oleh barat. Terus kon ngomong Cina, kon ngomong Myanmar, kon ngomong Bombay atau sekarang Mumbai, kita ngomong itu semua dulu adalah memang dijajah oleh barat. Mergo ancene makhluk barat iki beda karo makhluk timur. Barat itu lebih maskulin, kalau timur lebih feminin. Kalau barat itu tulang belulang, kalau timur itu daging dan cairan. Luwih lembut, luwih nrimo kan gitu kan. Kalau barat memang ofensif, agresif gitu ya. Dan seterusnya. Saya gak ono universal barat yang ono iko. Makanya saya sampai hari ini tidak kompatibel dengan dunia barat. Karena saya sangat timur. Orang timur, tanah air disebut ibu pertiwi. Karena aspirasi mindsetnya adalah feminin. Ibu kota, ibu pertiwi. Ya tak? Buat apa ya? Tanah ini bagi orang timur kan putri. Siti, mulane anakmu jenenge Siti, artinya tanah dan seterusnya. Umul Kuro. Umul? Umul Kuro. Umul Kuro. Oke, ini contoh aja, tapi tidak saya jelaskan sekarang. Ini banyak sekali semuanya urusan. Nanti kalau sudah sampai ke masalah pragmatis, saya juga ikut pusing karena anda bisa jawab Indonesia itu tak terus mau. Kon saya kita takoni. Segala sesuatu kan ada pemiliknya. Ya kan? Kalau di alam semesta milik siapa? Milik Allah. Apakah tanah milik siapa? Untuk dapat sertifikat tanah yang tanda tangan siapa? Jadi kalau tanah milik Allah, alam milik Allah itu kan logika alamiahnya. Tapi kan kemudian manusia bikin aturan-aturan sendiri, kan gitu kan. Jadi mau saiki kon sak meter gelut to pagerir atau geser setengah meter paten-patenan. Jari milik Allah. Jadi kan tidak bisa diterapkan tanah milik Allah itu di dalam sebuah negara karena urusan serius iki soal tanah, kan gitu. Nah, saiki aku takon. Indonesia iki terdiri dari tanah dan air. Iki bukan ceramah lho, iki nek takon lho mek ganggu awakmu. Ini kan kekayaan utama dari bangsa Indonesia, yaitu tanah air dengan isinya, laut dengan isinya, darat dengan isinya, gunung dengan isinya. Itu milik siapa? Milik rakyat. Temen, nek milik rakyat, kalau Anda memiliki sesuatu, berarti Anda yang ngambil keputusan tentang apa saja. Betul enggak? Nek awakmu ngelukis, ya awakmu sing nentokno warnane karo lukisane. Sekarang saya tanya, kapan rakyat pernah mengambil keputusan? Kok gak KTP yang ngelegok ngelegok? Itu awak-awakmu dewe, ya. Jeneng-jenengi bapakmu dewe. Gak KTP disahkan oleh, lu siapa yang disahkan? Jajal sampai nang wak camat, tak camat. Sampai kok sing sana KTP kulo, sampai mboten melok mana, mboten melok rabi, mboten melok makani kulo lah. Kok sampai sing tanda tangan KTP kulo lah, bingung deh. Kan mesti melok pengajian nih, Cak Nun kan ya. Nah, aku mek kepingin awakmu itu aja nemen-nemen olehmu nyekel opo-opo koyok-koyok itu kebenaran yang bener-bener gak, kata itu relatif. Ya. Sekarang kalau memang rakyat memiliki saham atas tanah dan air, tanah air Indonesia, saya tanya, kasih contoh satu kejadian di mana rakyat mengambil keputusan tentang tanah air. Apa? Rabi. Loh, rabi hubungannya karo tanah air, loh, itu lah tanah-tanah mudewe, pacul-pacul mudewe, bolongan-bolongan mudewe. Gitu? Nah, sekarang tanah ini milik siapa? Secara administratif. Kalau secara ideologis, idealisme milik rakyat. Tapi secara konstitusi, administrasi milik siapa? Milik rakyat, strip negara, kemudian strip menaik pemerintah. Terus rakyatnya terus siapa? Lami ajaran milik rakyat, terus akar-akar pun kan gak yuk mandi nanti. Jajal gak yuk kan. Nah, saya cuma ingin bilang sama Anda. Siapa pemegang saham Republik ini? Kan yang punya rakyat kan. Kalau tanah milik rakyat kan pemegang sahamnya adalah rakyat. Jadi siapa pemegang saham negara ini? Siapa lah? Sino? Kon takono presiden, takono DPR, takono ahli hukum di Indonesia, jajal iso njawab. Loh, lane gak jelas pemilik saham e nek ngono, sapa sing nentokno? Kan yang menentukan di perusahaan atau satu institusi atau satu organisasi yang punya hak menentukan ABC-nya sesuatu hal itu adalah RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, sekarang pemegang saham di Indonesia ini siapa? Hotman Pare. Boros bah. Ya wis. Iku ngomong Hotman Paris itu kan satu bahasa yang halus, nek kasar kan wis sembuh gak tetekan. Karep pula ngono jarene. Nek asline ngono iku jeratin. Bapak-bapak gak tetekan ngurus lek-leken kono kan gitu. Tidak jelas toh, Mas? Kalau teorinya milik rakyat dimandatkan kepada perwakilannya MPR kemudian DPR dan trias dengan trias politikanya. Gitu ya. Kalau MPR di atas trias politika loh, so, kalau yang trias politik yang DPR-nya legislatifnya sama yang yudikatif dan eksekutifnya. Tapi kalau MPR itu kan perwakilan dari seluruh rakyat yang tidak pakai pemilu, tapi berdasarkan fakta sejarah. Tapi yang sekarang tidak ada, karena undang-undangnya sudah menghapus itu semua. Untuk tahu ya, bercerminnya ke tidak. Untuk tahu tidak, bercerminnya ke iya. Ngerti? Ngerti deh. Konroara iku ayu lak mergokon bandingno karo sing elek. Ngono lho, urip ngene lho rek carane urip iki. Ya. Kon ngarani irung iku kok pesek, mergo standarmu irung rada luwih dawa titik timbangane sing kok delok, ngono ya. Mulane arek wedok jare sak terang nek dibilang, "Oh sing anu sing sing anu jilbab jambon rada pesek iku." Tapi arek wis tersinggung. Jare sabrang, Anda tersinggung dilokno pesek iku mergo pesek iku elek. Apa mergo menurutmu pesek iku elek? Mergo menurutmu pesek iku elek. Mulane kon aja adik tergantung omongane wong liya. Nek menurutmu apik, apik bah wong liya ngomong elek babar. Nek kon lemu awakmu terus ana wong liya kok lemu kon lho, sing apik lemu ngono. Babar. Selesai masalah. Selesai masalah. Karena Anda terlalu terganggu oleh pendapat orang lain. Lainnya awakmu kuat dengan pendapatmu lah beres ya. Aku ini kuangkannya terlalu tertekan oleh orang lain. Tidak mandiri. Tidak ada pesek. Ngersuloh, tidak ada melarat, ngersuloh. Kan tidak ada, kan kok kedian kok gak maju-maju kan. Biar kok motormu gak ganti-ganti. Kiri-kiri jadi apa? Ya apa jawabmu? Terus beda nih motor nyar karo gak nyari apa nih? Apa nih? Tumpaan nih? Kon lapo kadek tukul nyar wong akhirnya yo lawas. Kon lapo kare tuku motor enak tumpakane wong ben dirungkas yo gak enak meneh. Mbok wis saiki ya, gak ngenteni ben saiki gak enak. Ini kok delo drop enak sih urip. Kon nek bandel ngono enak uripmu. Aku iku terlalu cengeng. Dirasani ngene ngersula, dirasani ngene ngersula lha ngono. Iya, ya ku lapa terus. Wong kok yo keringetan meneh. Tapi mending bandel loh dimana cengeng loh ya. Kan mending bandel masih rata gak masuk akal is babar. Nek ana wong sugih takon ana. Misale ana sapa konglomerat di Surabaya duwe umpamane 5 triliun tak oke 1 triliun wis. 1 triliun di bank. Terus dhek duwe omah piro, duwe toko, duwe mall, duwe apa ngono ya umpamane ya. Dikak takon ana paranono Pak. Duwe sampean lak akeh. Niku carane nikmati ya napa niku. Pemangan sampean gemek koyo ngoten niku. Klambi sampean gemek situ sing sampean dawe. Sampean turune iku lak ya mek sak dipan to. Mas ya sampean iso tuku 100 ranjang tapi lak turune mek sak ranjang. Dadi ya napa carane sampean menikmati? Cara menikmati duit sak niku lho ya apa? Kok mut? Ya apa carane menikmati? Pemangan ya mek ngono iku tok. Ya toh bojomu ayu gawe apa wong kok enak gak enak dudu ndek raine ya lha ya mau aja kurang akal kon ya untuk gawe awakmu mantep urip aja kurang akal kon ya. Kayak almarhum Pak Iskia Kanjeng, wis tuwe ya. Terus dianggap wah iki sing paling tuwe nek Iskia Kanjeng. Kon kepada Pak Is tak am kepada. Oh, tapi sekarang lama dak iya. Pak Is jawab ngene. Nyun sewu ta. Mriki buta ta. Tapi mriki Arjuna. Mantep deh. Oke lah apa. Kau tu dhewe gak mantep kok ngongkon wong liya ngarani ati. Ya, kon dhewe sing mantep bah. Ngarani opo ngarani bapak sing penting aku mantep lah ngono. Iki lho wong saiki mulai gak mantep lho. Gak duwe duwe minder, gak duwe mobil minder, gak soke minder, duduk pegawai negeri minder. Model blontang po kon, model kartolo ngono. Iya. Becak dinyek karo sing naksi. Kon kita biar becak ayo kok belajar nyetir kon cek sana si gantian wis aja wis kalau tak belajar dulu sang becak lo sampai langsung bisa ya gantian enggak ono lo supir taksi wani becak kok sombong karo tukang becak lalu ya oh sampai di buatan wani becak ngono lho rek nek urip kepethuk bupati kepethuk gubernur nek anjane dek yo apa yo apa paranono Pak. Wani sampe urip koyo kula. Cleaning service lho. Dari sudut apapun cleaning service iku luwih mulya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya Pak? Cleaning service penggaweane ngresiki sing kotor-kotor. Nek pejabat penggaweane ngotori sing resik-resik. Wes ngomong ngono saya iso bantah. Tolak-tolak. Tapi aku duwe duit kok gak duwe. Rasane duwe akeh iku pas gak duwe iku lho Pak. Duwe akeh kerasa waduh duwe akeh iku. Pas gak duwe, nek sampean pas duwe-duwe akeh gak kerasa. Ya tak gak? Senggara duit ada kerasa ada itu mergokong gak duit duit. Ya tak gak? Iya. Nah kan duit duit ada apa rasanya? Mulanya aku melarat mau. Cek pulau waduh di mobil waduh pak. Kagum toh. Nunggu toh. Tadi kita penuh kekaguman, penuh getaran hati. Ini caranya menghibur anak-anak miskin. Oke, kita teruskan. Sorry, aku menggok-menggok kakian. Oke, sekarang kita belok ke yang itu. Kalau kan itu nangis lah yang itu. Nikmatnya sehat itu orang yang sakit. Iya. Tidak ada makanan yang lebih enak melebihi yang dirasakan oleh orang yang lapar. Betul enggak? Wis to masio mek tempe rada bosok-bosok tempe. Nek kon lesu, omen karo-karo. Dadi sing apik iku melarat ta sugih. Nek kan soge sembarang sepo. Wis ta. Sembarang sepo. Ngono lho, kok iku gak ro dialektikae wong urip, ngono iku carane gitu. Alhamdulillah arek-arek percaya. Oke, sekarang soal tadi itu Pak ya. Kita cara dulu kan saya kan di Islam ada 4 jalan, sabil, syari, tori, sirat. Dulu saya bukan menafsirkan, saya mentadaburi aja. Kalau urusannya dengan orang yang masih jauh itu sabil. Jangan ngomong syariat dulu, jangan ngomong toriqot dulu, apalagi siratul mustaqim. Ojo kon kepuduk ponjomu katolik terus mas. Kayak ana ustaz sapa sing mengkafirkan jadi kerbuse. Kalau memang are-are itu ya wis apa-apa layo aja ya bener omonganmu cuman gak cocok gone gitu ya tega gak cocok jarak jadi kalau dalam Islam jelas nanti Pak Muzamil akan memperdalam itu jadi nek sabil ku pokoke kon dudu arahe ngono to anu terawasan pun tisu yang berikom terus menggok nyiwa tangkis enten jembatan lingun utok iku sabil ojo terus niku dalane anu sampean kudu ngene aspale mboten sampai tepak jek ora usah pokoke arahe untuk iku sabil. Makanya kalau berdakwah itu pedomannya adalah nduduhi dalan utau ila sabili rabbika bil hikmati. Ya, nanti hikmahnya nanti baru ada teori kedua. Kalau sari itu wong sing wis rada serius takon nek tentrawasan dalani liwat pundi kait kon ngomong syariat. Terus wongi cerdas niku dalane saged ta mboten ditumpaki mobil kula engko nang kembet-kembet engko nang jeglong-jeglong nemen. Nah kait kon ngomong tarikat cara menempuh jalan kan gitu. Nah itu dulu ya sudah kita omongkan sekian bulan yang lalu. Sekarang gini, saya sama Pak Muzamil kemarin menemukan bersama di sebuah mayan. Kalau Anda jaraknya masih jauh sama orang lain, misalnya konci kon wong nyar kon kos apa beli rumah baru di sebuah kampung, itu kan masih jauh hubunganmu, belum dekat, belum dari satu lingkungan, kamu belum interaktif gitu ya, baru orang baru. Itu kamu jangan ngomong kebaikan, jangan ngomong kebenaran, tapi harus ngomong kebijaksanaan. Sikapmu bukan tidak mendasari diri pada kebenaran atau kebaikan, tapi kepada kebijaksanaan. Ngerti maksudnya? Jadi masih bendera kaya apa juga omong, no, abi apa yang apa juga pamer. No. Pokoknya kudu bijaksana sih. Kalau jaraknya masih jauh. Engko nek wis rada awakmu sak kampung wis melok kerja bakti, wis melok jamaah di masjid, wis melok pengajian ya, melok rondo, baru fastabiqul khairat, baru temanya kebaikan. Itu pun jek gurung ide loh. Aja ngomong kebenaran sih. Misalnya ini. Ana sing keturun di gerdu pas rondo. Gurung tak kenal iki. Kata gurung ro iso tak duduk. Begitu subuh digugah, "Mas, salat." Tapi sih karepe. Tapi kira-kira tepat apa tidak? Aku tahu kalau Ustaz, salah seorang Ustaz tapi gak dikenal orang lah, seorang Habib di Jakarta, pas buka iku di mall ono pengumuman, ono tanda sudah buka puasa tiba, Habib ini gak segera takjil lah, jumpa apa tanda lah, pokok gak tetap yang melaku. Terus datanglah seseorang, "Ustaz, sudah takjil, sudah buka." Habibin jawab, "Saya bukan orang Islam." Langitmu goblok, ada gak ero ta nek wis magrib iku. Kok kon ngandani iku gendeng ta kon. Kon ngandani Habib iku mang wis buka kan berarti nodo dhewe dublek. Ya sampeyan, Mas. Mulane kudu kebijaksanaan, nek gurung kenal bijaksana, ojo menunjukkan kebaikan dulu sih. Ku padha karo tik tung tung jam loro bengi, mari bersama-sama kita tahajud. Gak kenal wongi ya tak? Orang yang mengajak kita sholat tahajud adalah orang yang menuduh kita tidak sholat tahajud. Ya tak, Mas. Jadi kira-kira ya apa hasilnya? Kene pas mari wudu kata sembahyang. Terus ana ajakan sholat tahajud di kumang, terus kepaksa diusapi ngene terus dibuka. Dadak ngejak sholat tahajud. Akhirnya mesut dianjuk kene kata sholat. Akhirnya wudu meneh kepaksa dhek ya. Kenapa? Karena kalau Anda belum kenal, ojo sarsel po wong kon gurung ro areke sedang ngopo, iku yo gak ide karo awakmu, gurung karuan apik gawe dheke, mbok ojo adek sarsel ngongkon wong sembahyang. Wong sembahyange yo gak nangkon kok. sembahyangan nang Gusti Allah sih. Gue nang Gusti Allah sekali-sekali mudun ya apa. Apa kan ngongkon-ngongkon untuk sembahyangan nang aku. Ono tau ke sembahyangan dapurmu. Wong-wong ku lho, usil iki lho ya. Kaya-kaya sembahyang nang dhewe ngongkon-ngongkon kan sembahyang nang Gusti Allah, syahadat ya nang Gusti Allah. Kate kafir ya ngafiri Gusti Allah. Kate tahajud ya nahajudi Gusti Allah lak ngono sih. Lah kok kiwa tengene lho melok ae. Gitu mboten. Nah, baru kita boleh ngomong itu tadi nek wis ide kon wis iso guyon karo kancamu wis ide sebagai dulur, ide sebagai sahabat baru iso. Bener ya. Nah, itu salah satunya. Maka ini nanti terkait sama yang juga sudah kita omongkan Anas itu. Ya, Robun, Malikun dan Ilahun. Ya, sudah ingat-ingat ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian dari situ Pak Muzamil sudah saya potong aja. Dari situ saya mohon dengan sangat saya sama Pak Muzamil jangan nambah ya apa-apa lagi. Mari kita tadabburi yang sudah ada selama ini karena kita kan mengharap Pak Muzamil kalau ada tambahan ilmu dan kawruh baru di Kenduri Cinta Jakarta, sebisa mungkin yang BBW, yang Ambengan, yang Gambang Syafaat, Mojopat Syafaat, Padang Bulan juga menyerap. Kalau ada tambahan di Padang Bulan juga kalau bisa 61 simpul lainnya menyerap. Kan gitu. Jadi kita punya keseimbangan. Kita punya apa ya? Kesamaan irama untuk menerapkan ilmu. Jadi karena ilmu kita ini sebenarnya adalah mengajak Anda untuk meruang, untuk menjadi ruang. Menjadi ruang itu aja terus dadi memedi nek ruang tok. Ruang itu kan yang menampung bangunan yang dalamnya ada bidang, dalamnya ada garis. Setiap Anda harus punya garis yang jelas dalam hidup Anda. Kalau sudah bersuami istri itu garis tak bidang. Keputusan suami istri garis kon karo iku sak garis sret ngono aja terus kon ruang tok gak duwe garis gak duwe bangunan gak duwe penggawean gak duwe macam-macam aja nang dindi kon ngomong aku ilmu ruang lah opo kon duwe bidang kon terus kok kon ngelamar bojomu ini maharnya apa ya mas ruang pak ruang dan pemaknaan wah Ya maratuamu blontang pisan. Apa? Apa rek? Meneh balenono. Ruang dan pemanaan. Lambeme ku genane sapa? Lha ya, nah. Oleh karena itu Mas Saiful menurut saya di moderat saja. Anda sekarang yang share ke kami Pak Muzamil biar menjawab berdasarkan frame atau outline yang tadi sudah kita omongkan. Untuk kita perdalam dan menjadi empiris karena berangkat dari yang Anda omongkan, Anda alami. Jadi Anda boleh cerita, boleh tanya, boleh nambah bahan, boleh apa saja. Tadi sebetulnya beliau minta teman-teman semua, tapi karena Mas Saiful sudah terlanjur bilang ya, saya tidak tahu ini menambahnya atau malah membuat rusak ini. Jadi dari apa yang disampaikan oleh beliau ini bisa saya katakan ini sebetulnya teman-teman semua salah satu keprihatinan beliau kepada kondisi yang ada. Kenapa? Karena sekarang itu ini atmosfer ini sedang tidak baik. Cuaca sedang tidak baik. Ruang ini sedang kacau, gitu ya. Atau bisa dikatakan sebagian besar kita tidak punya kesadaran ruang. Karena tidak punya kesadaran ruang, akhirnya kita tidak punya kebijaksanaan antara apa yang mestinya kita bicarakan di dalam kamar berdua, gitu ya. Atau dibicarakan bersama tamu juga dilibatkan di ruang tamu, atau yang kita tampilkan di apa? Di emper rumah atau bahkan di lapangan itu sudah gak jelas. Kita balik-balik ini apa semerawut apa yang mestinya itu jadi pembicaraan di dalam kamar, kita bicarakan di apa? Di lapangan, gitu ya. Dan apa? Di medsos, gitu ya. Seperti contoh, persoalan umat Islam dengan umat Islam. Itu mestinya kan dibicarakan di mana mestinya? Hah? Di mana mestinya? Kalau ada persoalan antara umat Islam dengan umat Islam, mestinya dibicarakan di mana? Hah? Ini kan mestinya rajak toh kan? Rajak toh. Karena rajak toh akhirnya semuanya terlibat dan semuanya itu saling tawur, seakan-akan merasa membuat Islam semakin baik, padahal akhirnya membuat Islam itu semakin buruk, semakin buruk. Dan itu tanpa disadari. Itu salah satu contoh. Nah, ini atmosfer ini, karena atmosfer sudah terlanjur rusak, maka sekarang orang bicara apa saja itu gak jadi api, jadi elek. Jadi sekarang itu orang bicara sebenar apapun, sebaik apapun, kalau bukan golongannya rapi, bisa kok ngono akhirnya. Ya apa enggak? Kalau sampian jadi Jokowes, wah sampian kemukakan sekian ratus ayat Quran, hadis, kata Sunan Kalijogo, Sunan Ampel, kalau perlu wes kerawan Kanjeng Nabi, gitu ya. Tapi di mata Prabowo dia tetap elek. Dan juga sebaliknya, ya apa enggak? Nah kalau sampean FPI, kok apinya kayak apa? Ya oleh Banser, apa gue? Nah gitu. Dan sebaliknya, oleh Banser, apa? Sampean Banser, kok apinya kayak apa? Oleh FPI, apa? Nah ini cuacanya, cuacanya seperti itu sekarang. Nah oleh karena itu, nah itu ya, maka beliau tadi itu mencoba, ya, berdasarkan keprihatinan itu, ayo teman-teman Ma'iyah, teman-teman, bukan teman-teman loh, teman-teman, kalau sama dia ya. Ini mencoba memetakan ini semua, itu ya. Ini sebetulnya ada kekacauan atmosfer, gitu ya. Ada kekacauan cuaca, ada kekurang pekaan kita terhadap ruang, gitu ya. Sehingga terjadilah apa yang sekarang kita rasakan. Dan ini, insya Allah, gitu ya, akan bisa tertata kembali, manakala apa yang tadi disampaikan oleh beliau itu coba kita tafakuri, kita ta'akuli, kita tadeburi. Ayo bersama-sama, maka malam ini mari kita lakukan itu. Saya kira seperti itu Mas Ebu. Terima kasih. Selanjutnya kita beri pun ini. Kita respon satu persatu. Satu persatu nanti kita tahu bahwa ada yang Pak Muzamil lebih expert untuk menjawabnya. Oke. Kita mulai yang pertama dari Mas Andi terkait dengan fokus pertanyaannya bagaimana saya bisa mengamalkan ilmu yang sudah saya peroleh selama di Padang Bulan. Apakah yang harus saya lakukan supaya ilmu yang saya peroleh bukan sekadar sebagai wacana tapi juga bisa kita aplikasikan ya, kan ada banyak yang diterima dari sini, dicari yang kira-kira paling dekat yang bisa mungkin kamu terapkan. Jadi opo sih dipilih sih. Nah baru nanti masalah teknis, masalah strategi, masalah budaya. Menyeluruh ya gak iso ya. Ono ilmu liwet, ono ilmu nutu, ono ilmu panen, ono ilmu nandur, macam-macam. Nah, sing dhisik awakmu kudu duwe ketajaman untuk menemukan yang mana yang kira-kira paling dekat dan paling mungkin kamu lakukan. Lihat ya. Oke, yang kedua dari Mas Agus Nganjuk. Mas Agus ini ingin menyatukan kembali kedua orang tuanya yang hidup berpisah. Tetapi di perjalanan itu dia diarani, dituduh, jangan-jangan nanti untuk merebut warisan. Kemudian Mas Agus bertanya, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya mensikapinya? Silakan. Ya, Mas Abel. Baik, terima kasih. Ya, keinginan sampean untuk menyatukan kedua orang tuanya itu bagus, gitu ya. Tapi tetap yang bisa menyatukan itu Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala itu kan punya Asma'ul Husna namanya Al-Jami. Allah itu yang bisa mengumpulkan, yang bisa menyatukan. Oleh karena itu, ya sampean terutama mohon kepada Allah. Dan seandainya tidak, jangan anggap berpisahnya kedua orang tuanya itu bencana. Justru bisa jadi itu, itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Jadi jangan, seperti yang tadi dikatakan oleh beliau, penderitaan itu kita jadikan jamu dalam kehidupan, jangan dijadikan sebagai racun, gitu ya. Jadi kondisi seperti itu tuh akan sangat besar manfaatnya bagi sampean. Sama dengan anak yang lahir dalam keadaan yatim, gitu ya. Yatim mungkin itu kalau salah tompo itu sebuah penderitaan, tapi kalau benar menerimanya, yatim itu merupakan tempaan yang luar biasa, sehingga orang gara-gara yatim itu bisa jadi orang yang hebat, orang besar suatu saat, gitu ya. Maka saya, beliau, kita kan gak setuju kepada maaf ya. Kita tidak setuju dengan panti asuhan yatim itu kan, gitu ya. Kita kan gak setuju, bukan berarti ya sudahlah yang sudah. Tapi kalau bisa teman-teman gak usah bikin panti asuhan yatim, gitu ya. Yang diperlukan itu bukan anak yatim diyatim-yatimkan kan, tapi bagaimana membuat anak yatim itu punya keyatiman, itu menjadi sebuah kekuatan sehingga besok jadi besar gara-gara kondisi seperti itu, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Jadi kondisi seperti itu jangan sampean terus ratapi, terus menjadi sesuatu yang negatif sama sampean. Bisa jadi itu yang sangat positif bagi kehidupan sampean, kan akan jadi jamu, gitu ya. Oke. Nah, masalah warisan, nah ini yang sering masalah ya. Gini, harta itu seperti kata beliau tadi, milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah itu punya asma al-waris. Jadi harta itu dititipkan kepada orang, ketika orang itu mati, kepemilikan harta itu kembali kepada Allah. Jangan keliru, bukan kepada anaknya lo. Ini tolong teman-teman. Jangan keliru. Jadi orang kan beranggapan kalau orang tua mati, harta kembali ke siapa? Ke anaknya, istrinya, kan begitu ya? Tidak. Harta itu titipan dari Allah. Ketika orangnya meninggal, maka kembali kepada yang menitipkan. Maka Allah yang membagi, gitu ya. Jangan rebutan warisan, sampai gak akan bahagia hidupnya kalau rebutan warisan. Jadi ketika orang meninggal dunia, kepemilikan harta kembali kepada Allah Ta'ala. Maka Allah yang membagi. Maka tidak ada hukum dalam Islam yang sedetail faraid, gitu ya. Kenapa Allah kok turun tangan membagi bahwa ini setengah, ini seperempat, ini karena memang milik Allah harta itu. Itu dulu teman-teman ya. Jadi harta itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai ada yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsai dan seterusnya itu. Terima kasih. Pertama kan perceraian itu kata Allah sesuatu yang diizinkan tapi tidak disukai, gitu ya. Artinya secara positif Allah tidak menyukai, tapi hanya tidak menyukai, tidak melarang. Karena Allah memang menciptakan manusia itu punya dua kemungkinan, yaitu menyatu atau berpisah. Jadi kalau Allah menyukai, Allah mengizinkan tetapi tidak menyukai, gitu ya, membenci bahkan, itu berarti ada peluang bagi manusia untuk berpisah secara budaya, secara psikologi, ya. Maka hukumnya berhati-hati. Nah, maka menurut saya deh, Anda ingin mempersatukan orang tua itu, niat utamanya adalah berbuat baik kepada Allah, yang merupakan perbuat baik, perbuatan baik juga kepada manusia. Ini prinsipnya gini, Anda sholat itu kan berbuat baik kepada Allah. Tapi berbuat baik kepada Allah kalau bisa jadikan perbuatan baik bagi manusia. Itu yang menyebabkan kita berkata bahwa sholat khusyuk itu belum prestasi dalam hubungan dengan manusia sebelum sholatmu membuatmu lebih bermanfaat bagi sesama manusia. Kan itu. Sama dengan kalau engkau berbuat baik kepada manusia, kalau bisa jadikanlah dia perbuatan baik untuk Allah. Kan begitu caranya yang namanya dunia akhirat tuh begitu. Jadi misalnya Anda nolong orang, motor kecelakaan kok tolong, itu sudah baik. Tapi kalau kamu menyadari bahwa itu sebenarnya adalah perbuatan yang disukai Allah, dan kamu menolong juga karena dia yang kamu tolong adalah hamba Allah, maka perbuatan baikmu menolong manusia menjadi perbuatan baik kepada Allah juga. Sebenarnya sederhana sekali. Sederhana sekali. Sholat, rukun Islam itu perbuatan baik kepada Allah. Maka jadikan juga menjadi perbuatan baik bagi manusia. Sebenarnya begitu. Jadi sekarang kalau ingin mempersatukan orang tua, pertama jadikanlah dia perbuatan baik untuk Allah dulu. Itu nanti sudah pasti lulusnya. Sudah pasti begitu Anda memperjuangkan dia lagi. Begitu Anda memperjuangkannya, Anda sudah berbuat baik kepada Allah, wis oleh rapot api misalnya, gitu ya. Ah, nanti Anda jangan mengikat Allah untuk berpendapat sama dengan Anda bahwa seharusnya orang tua saya bersatu lagi. Kelak pendapatmu. Karena Gusti Allah muring-muring dari sopo, ya. Jadi kita sama Allah itu selalu tawadhu, selalu genek karep kula ngoten niku Gusti, tapi sampeyan panjenengan sing luweh ngertos sing saya niku ya napa. Atine ngono iku dik nyetele ya. Gitu ya. Jadi goalnya jangan bahwa orang tua bersatu. Goalnya adalah Allah Anda mohon untuk menurunkan atau mentakdirkan atau menentukan yang terbaik menurut dia. Sebab so, kalau terbaik menurutmu belum tentu baik bagi Allah, tapi kalau terbaik bagi Allah pasti baik bagimu, gitu ya. Perkara dianggap ngerebut warisan tapi turute itu jenenge jerbasuki mawa beya nek cara Jawane. Ya nek gelemangan kudu gelem ngising. Mosok mangan tok gatek ngising. Nek gelem entut kudu gelem ambu lak ngono. Nek kon anjane kate mangan rujak ya kudu gelem kepedesen. Jadi semua perbuatan baik ada ongkosnya. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak ada ongkosnya, tidak ada beonya. Jadi jerbasuki mawa beo. Jadi menurut saya teruskan. Tapi apa namanya? Yang paling kuat adalah Anda mendoakannya. Dan harus doa-doa yang khusus yang istiqomah. Apa setiap habis sholat Anda membacakan sakarmu kata Yasin atau Al-Fatihah ping songo ta apa ya, pilih saja semua kalimat Allah baik, pilih saja, tapi hatimu ojo terikate ojo nang bapakmu ibumu bersatu tak gak terikate, pokoknya aku bersyukur apa saja yang Allah kasih karena mudah-mudahan itu memang yang terbaik untuk saya. Ojo lali aku iki ngalami dhewe lo ya. Ya sabrang ya kepingin ibu ini dek karo aku bersatu meneh. Sabrang ya kepingin. Ya tapi lebih baik tidak bersatu lagi karena memang kondisinya lebih baik begitu. Karena kalau kemarin dia menjadi istri saya, sekarang dia menjadi saudara saya. Idek nih bojo karo dulur. Idek dulur. Dan saya sama ibunya sabrang mengawal terus sampai dia nikah lagi. Terus dia cerai lagi, kesulitan dengan ini itu, terus saya memandunya. Bahkan ketika saya bercerai, mas, ke KUA itu wong telu becak karo sabrang. Wong telu, ya sabrang roh prosesnya, arecik TK. Terus maring ngono mulai teko kono, mulai teko KUA, terus diambil nang kepala KUA, mereka dia tahu nama saya, terus aku diambil nang omae ketua KUA. Terus biasalah dinasehati, mau dipertimbangkan lagi, gini. Terus sing mengkamuflase nasihat kau ke petua kau itu sabran. Jadi begitu dae Mas MH apa kait ngomong ngunigu sabran motong, Pak itu gambar apa Pak? Terus ngomong meneh, Pak ini rumahnya anu ya agak luas ya, gitu. Pokoknya sabran nutupi terus. Gitu. Mbus apa sih ngomong ngunigu. Dan sabrang tahu persis sejak kecil, ya. Dan dia tidak menuntut. Dan ketika sabrang nikah di Kendari, ya, itu ibunya sabrang bareng sama Mbak Novia mengawal sabrang. Bahkan ibunya sabrang gandeng, gelendot terus nang Mbak Novia. Artinya kami bersaudara sangat baik sampai hari ini. gitu ya. Jadi wis muga-muga bapak ibumu diberi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya, ya. Aja adek ngongkon Gusti Allah persis kaya karepmu, ya. Kejaba gantian awakmu dadi Gusti Allah dhek dadi awakmu. Insyaallah. Gitu ya. Oke, berikutnya alhamdulillah. Bismillah. Oke. Yang ketiga dari Mas Putra, ada dua poin pertanyaan. Yang pertama terkait dengan khusyuk ketika sholat. Bolehkah membayangkan Allah ketika mengerjakan sholat? Yang kedua terkait dengan susunan Al-Quran, di mana ada fawatih huswar, misalnya nun, qaf, dan seterusnya. Apa maksud dari ayat-ayat fawatih huswar itu? Yang pertama biar saya dulu, yang kedua nanti biar Pak Muzalil dulu, karena dia lebih proporsional untuk menjawab itu, karena saya tidak pernah mempelajari secara formal. Ya. Sing pertama oleh agak kon bayang no Gus Jalo no motor lu kau wede utang Gus Serban kaya Gus Nuril gitu utawa gawe utawa malah gondrong kaya Joko Budu oleh taga lu iku menurutmu iku Gus Jalo tak bayanganmu tentang Gus Jalo lha ya itu kon nganggep iku Gusti Allah sing moto niku sak ono apa bayanganmu? Ya gak masalah bayangane. Karena tidak mungkin toh Anda mengetahui secara fisik Tuhan kaya apa, tan kinoyo ngopo, tan kinoyo opo, tan kinoyo sopo, ya. Laisa kamitsli syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi memang ya memang hanya begitu bisanya, asal jangan nganggep Gusti Allah itu motone gede lho, loro aja menomo itu ya. Nah, itu bayangannya enggak apa-apa. Nah, ini memang yang menjadi problem umumnya masyarakat Islam. Rumangsane bayangan dia itu sama dengan faktanya. Itulah. Jadi misalnya orang tidak bisa membedakan Quran dengan pikiran dia terhadap Quran. Dia tidak bisa mengambil jarak dari sebuah ayat dengan mikire dhewe nang ayat itu. Dia selalu mengatakan, "Loh, ini Quran." Duduk iku duduk Quran iku pikiranmu tentang Quran gak iso bedakno saiki ngomong saiki. Makanya kita belajar ilmu ruang itu contohnya gini. Supaya tetap menjadi ilmu komprehensif ya. Islam itu ruang apa bidang apa bangunan apa garis? Islam itu. Mas. Dit. Islam itu kalau Anda belajar garis, bidang, bangunan, ruang. Islam itu ruang apa bangunan apa bidang? Sing gampang ini. NU Muhammadiyah itu ruang atau bidang? Atau bangunan? Bangunan apa ruang? Bangunan. Nek jik bingung berarti awakmu ndelok maca medsos jik ngeluh ndasmu. Nek kon wis ngerti iki enteng kabeh iku gak masalah, gak masalah. Ya. Jadi kamu tahu kenapa mereka bertengkar? Karena mereka mempertengkarkan bangunan dalam konsep seolah-olah dia ruang. Itu bukan ruang, itu bangunan. Khilafah itu ruang. Tafsir HDI terhadap khilafah itu bangunan. Cetak ya mas. Nah, iki angel iki jelasno di luar maknya angel teman. Tapi insya Allah anak maknya terus wong kegembiraannya sudah luar biasa. Kalau Anda gembira, pikiranmu cerdas. Pure, ya. Dan iki mang kan gembira pol. Mek ana arek edok ngaduk lho sumpun ngene ya. Sampai ngene mang. Ya Allah, ya ngono tok lho sumpun lho coba. Nah, sebenarnya saya nanti ingin Pak Muzamil memuncaki dengan itu. Malam ini kan kita tidak ngomongin kegembiraan, tapi yang paling nyata malam ini adalah kegembiraan. Betul enggak? Itu. Jadi dan Islam itu datang untuk menggembirakan atau untuk bikin sedih? Islam itu datang untuk mempersulit atau mempermudah? Lah kok dingel-ngel saiki? Ngeterno Islam karo dingel-ngel diawat-awati di neraka-neraka no ya sampai gawane rabi. Ya nek aku ndelok potonganmu ini upama aku ini calon ngorot gua ya udah ngeluh aku aku mantu gua calon ini kayak ini ini ya macam aku lagi aku tak jawab ya gak masalah jauh sedih kan ya gitu ya jadi ya saya rasa oke bismillah berikutnya Pak Muzamil yang kedua berarti yang soal kan waktu itu belum ada apa susunan Utsmaniyahnya, ya kan belum ada, sehingga rumusan surat Yasin belum ada, kira-kira gitu ya, atau gimana? Sintim. Oke, biar Pak Musamil yang jawab ini. Masalah penamaan surat dalam Al-Quran itu memang terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang bilang itu tauqifi, ada bilang ijtihadi, gitu ya. Tapi mayoritas ulama menyatakan itu tauqifi. Tauqifi itu maksudnya itu sesuatu yang diterima Rasulullah dari Allah melalui malaikat Jibril. Itu tauqifi. Dengan bukti Rasulullah pernah menyebut beberapa nama surat. Al-Baqarah pernah disebut oleh Rasulullah, terus Ali Imran pernah disebut oleh Rasulullah, Yasin juga termasuk Iqra'u mautakum Yasin. Itu ya. Bacalah kepada orang-orang yang mati di antara kamu itu surat ya, Yasin. Terus Allah Rasulullah menyebut surat Al-Kahfi. Gitu ya. Itu yang dijadi. Tapi bahwa semua nama surat itu ada hadisnya ya tidak juga. Nama-nama itu loh, gitu ya. Oleh karena itu terjadilah perbedaan pendapat. Mayoritas ulama berpendapat penamaan itu tauqifi. Tauqifi itu artinya non reasonable. Ya, enggak usah dipikir. Ya kok ngono kuwi karepnya Allah, gitu loh ya. Itu non reasonable. Tauqifi. Nah, termasuk urut-urutannya itu. Kemudian ada yang berpendapat itu ijtihadi. Ada jalan tengah, sebagian nama surat dari Rasulullah, sebagian dari sahabat. Ijtihadnya para sahabat. Begitu. Ya ini koyo ngene ini ya enggak bisa dikejar terus. Terus sing bener yang di. Ya ra iso wong para-para raket pendu Rasulullah ini. Jadi ya. Ra iso digunoke. Terus yang benar yang mana? Ya seandainya kita bisa ketemu Rasulullah takon langsung kan enak kanjeng Nabi sing bener piye. Ya sama-sama enggak tahunya ya sudah ya sampai di situ pengetahuan kita. Kecuali kita suatu saat ya sowan Rasulullah kita tanya satu persatu. Ini Rasulullah benar namanya ini dari jenengan. Nah berhubung sama-sama enggaknya ya enggak bisa ngotot-ngototan kita ya. Itu. Jadi segitu ya. Gini, sebentar. Ini tak nulisin Pak Muzamil ya. Yang Anda tanyakan itu kan konsep bangunan. Oh, ini bangunan Yasin, ini bangunan Al-Baqarah, Al-Kahfi, ngono. Nah, kalau Anda ingin tidak pusing dengan konsep bangunan, Anda naik ke konsep ruang. Bah iku biyen tauhid bah ijtihad. Tauqifi bah ijtihadi. Pokoknya mesti bener Quran. Bah kok wolak-walik, ya tak kan? Kok gaduh-gaduh, no, kok pelengkung-pelengkung, no, kok odon, kok pokoknya mesti bener. Nah, ya kan, kok repot-repot. Apa kok repot-repot? Mesti bener, ya. Asal kamu mentadaburi dengan output kebaikan untuk manusia dan untuk Allah, sing bertentangan aja di api kok. Kok ini loh, mainan ini cedot, ini kan sangat Qur'aniyah. Apa yang guyu kok? Apa yang seneng? Jadi ditakoni jane apa sing sing sing kok kok suweneng temen arek wedok ngate iki kuman. Apa? Lha karena atmosfer kita adalah atmosfer basyirah, atmosfer di mana Al-Qur'an memberi cahaya dan kita menjadi bergembira. Itu toh. Karena atmosfernya Al-Qur'an. Aku ya gawe wong gembira ya gak iso aku. Ini semua bukan bikinan saya. Saya ini taat kepada apa yang menurut perasaan saya, nurani saya, muka syafah saya. Muka syafah itu apa? Daya buka tabir terhadap rahasia Allah gitu ya. Aku minta akhir itu. Terus dati kayak ngini ini. Dan ini kami aremaknya kok ngini ini mas. Ini ya mas. Dimana saja bah wong maknya, bah duduk, bah polisi, bah tentara. Ini apa? Kemarin malam acara yang terakhir itu peringatan hari kematiannya pimpinan preman Jogja yang namanya Guncek. Di kampung preman Yogyakarta. Yang saya sebut kampung preman, dari kampung preman menjadi kampung beriman karena tingkat kekhusyukan mereka itu sangat khusus. Padahal itu kampung preman. Jadi ini banyak ceritanya, tapi aku gak enak ya etis kalau saya menceritakan riwayatnya dulu gimana. Tapi Gunjek ini adalah orang yang paling sakti di kalangan preman, yang paling ditakuti sesudah kepemimpinan Tejo sebelumnya. Sebelum itu nanti ada Kintoko, ada siapa, raja-raja sendiri. Raja terakhir Gunjek. Gunjek ini pada suatu hari direkayasa oleh pihak petugas hukum untuk dituduh menjadi pembunuh wartawan berita nasional yang namanya Udin. Setelah merekayasa orang lainnya gagal, akhirnya si Gunjek ini yang direkayasa untuk dituduh membunuh. Dan sudah diumumkan gambarnya di koran-koran, sehingga dia tidak bisa mengelak, maka dia lari ke tempat saya, sampai tempat saya, tak sumpah dulu kamu bunuh apa tidak. Nomor dua, apa kamu bisa membuktikan siapa yang bunuh dia? Dia bisa membuktikan ke saya siapa yang bunuh, dia kasih fotonya ke saya, dan sampai hari ini saya simpan. Tapi kasus itu tidak berlanjut sampai hari ini, dan polisi tidak nanya sama saya diem aja. Terus Gunjek dikejar-kejar polisi, lari ke tempat saya, dan sampai tempat saya setelah saya sumpah, tak kayak surat singkat, surat keterangan. Semua urusan yang menyangkut Gunjek di bidang apapun saja melalui saya, .2 MHN Najib, alamat ini, tanda tangan. Wes, nyekel surat iku, nek ditangkap polisi, dituno surat iku. Polisi ini gak takut, tapi ngomong, wah. Akhirnya dia bebas. Nah dia gampangannya utang nyawa lah gitu ya sama saya. Sehingga kemudian dia menjadi orang sangat baik. Dia bahkan kemudian kuliah sampai S2 di Malaysia. Dia sangat santun kepada orang. Dan dia mendirikan 24 masjid. Gunjek itu. Ya. Dan jadi khotib. Jadi beliau dari hero ke zero. Kalau istilahnya di malam. Dari hero ke zero. Jadi dia luar biasa. Luar biasa. Banyak cerita mengenai dia dan saya ini semua jaringan preman pada waktu itu ya. Misalnya Gunjek itu gurunya namanya Gemble. Almarhum juga Gemble ini profesor saya sebut. Ini profesor Gemble, gurunya maling seluruh DIY. Prestasinya masuk penjara 12 kali. Nusa Kambangan 13 tahun. Jumlah motor yang dicuri sekian ratus, jumlah mobil yang dicuri sekian puluh, jumlah kulkas yang dibawa lari sekian ratus. Oh, pokoknya ono daftar prestasinya itu. Dan pernah saya ajak ke Maiahan, ini profesor dan ini yang saya sayangi mereka semua. Dan sejak bersama kita Maiahan, dan gak hanya preman, sak lonte-lonte ini. Jadi saya pernah Maiahan di Sarkem, memang di Sarkem. Ayo. Baru kan, ayo. Baru Sarkem kan ya, Pasar Kembang. Jadi pimpinan Germo Sarkem itu adalah mantan tenaga kerja wanita di Arab Saudi. Jadi dia pintar bahasa Arab, pintar ngaji. Tak unggah nang panggung, karo arek-arek para senang. Dan selawatan arek-arek. Gitu, selawatan sama dengan di Doli itu 3 kali kita ke sana. Gitu ya. Untuk bukan untuk mengutuk untuk mereka, enggak usah dikatakan haram itu melacur. Sopo sing karo? Aku yo ro kabeh rek. Masih kon gak sekolah, gak tau dilanggar yo ro nek ngono gak oleh. Yang mereka butuhkan bukan status hukum mereka, yang mereka butuhkan adalah jalan keluar untuk masa depan mereka. Maka yang didol itu kan terus tak ngene aku takon nyun sewu iki aku cek contoh ya. Rek. Sing bayarane tambah suwe tambah munda angkat tangan. Gak ono. Gitu kan sing angkat tangan mudhun kabeh. Misale perawane 750 engko mari ngono 2 jam kare 75. Tahun ngarep mudun 50. Tahun ngarep 30. Terus marenu karek 20. AC DC nek AC 10, DC 10. Nah, Rek, hitungan rek, kira-kira engkau ke titik nol itu tahun pira awakmu. Nah, nek wis awakmu menjelang titik nol, kudu wis siap untuk keluar dari sini, Mas Joko ndek kene. Ya gak dipilih sapa-sapa kan mek diliwat-liwat itu ae. Akhirnya, kon wis nek wis menjelang titik nol, kalian harus sudah punya keterampilan, sudah harus menghimpun modal. Kudu duwe bayangan kok kate marung ta, kate gawe jajan ta, kate jahit ta sakarmu, apa sing kon iso. Akhirnya daftar mereka Mas ke kita. Cak, saya insya Allah 3 bulan lagi siap. Metu maksudnya. Siap itu maksudnya siap berhenti di situ. Ya, terus dia akan kerja keluar. Gitu. Kalau tidak pakai proses itu, menghentikan tempat pelacuran terbesar se-Asia Tenggara, ya revolusi mereka. Ya, tetapi dengan Alhamdulillah, dengan Kiai Kanjeng, dengan Maknya, preman-premannya ya ikhlas, germo-germonya ya ikhlas, sampai-sampai tuan rumahnya waktu itu adalah germo yang paling besar dan paling kaya di Doli. Kudunya moreng-moreng tau kudunya, karena germo akan kehilangan kerjaan. Tapi mereka cinta sama saya, mereka cinta sama kita, sampai Kiai Kanjeng itu, nek gone pelacuran kan ono etalase tadi. Ono pocong, jurune itu, terus marino, nek di Amerika, pokoknya ngene iki muda ndek jurune kaca ngene to. Terus ana bolongane. Nek kon jemok sak dolar. Nek rada ndukur 3 dolar. Oh. Aku rada pengalaman pengetahuan iki. Jadi doli enggak sampai begitu tapi Kiai Kanjeng sing akhirnya pada berdiri jejer di dalam etalase itu jadi pura-pura jadi pelajar sing ngene. Lah nyenengno fotone nyenengno iku. Dia kan dia menikmati apa motor loro gede kumang. Oke, jadi ini tadi sekali lagi Pak Muzamil sudah menjelaskan mengenai apa tadi istilahnya tadi Pak, istilahnya sama tau TV. Tau TV. Menurut saya Anda tidak usah memperdebatkan Quran sebagai ruang, Quran sebagai bidang dan Quran sebagai lu gimana kalau dia ruang kamu ukur secara garis ya nggak notot menjadi buruk menjadi negatif. Quran itu radikal kalau kita melihatnya secara garis atau bidang gitu. Wakah ya tadi sing iso kok bantah nek kon berpikirnya garis atau bidang, maka mari kita berpikir ruang. Kalau pokoknya Quran mesti api, aku berniat baik mesti api. Masuk gak masuk akal, api tak gaya mengumumkan. Aku mengumumkan. Dan ilmu saya, ini di majalahnya teman-teman Bambang Wetan yang saya nulis tentang kurban tahun 1980. Anda baca itu. Itu tulisanku, saya usah 180 berarti 28 tahun yang lalu ya. 38 tahun yang lalu saya menulis yang sekarang di majalah Maknya Bambang Wetan itu. Aku mau cakap gumun dewi, sopo sing nguruki ngomong ini. 38 tahun aku nulis ngono iku. Iki biyen masuk aku temen sing nulis, tapi aku gak percaya aku tau nulis. Iki mesti ana sing ewangi ya. Mulane tak mencolok nang pertanyaan siapakah wali yang tanpa nama dan batik lagu-lagu. Lah yang jenenge tanpa nama kok kontakon siapa? Waduh. Oh jelas tanpa nama kok ditakoni siapa? Lah nek tak jawab pula batal iku anu. Ya arek-arek ngene iki. Nyeneng malah iya. Wong itu keindahan kok Anda mau. Itu keindahan di dalam ruang. Itu bukan bangunan dengan batas-batas. Karena soal wali itu in between, ya nabi nggak sampai, gitu ya. Kalau nabi agak ada padatannya sedikit, tapi itu dari Allah padatannya. Kita tidak bisa merumuskan lagi nabi, kaiso. Hanya Allah. Kita ikut padatannya Allah, ini nabi, ini rasul, menurut ya. Kita sendiri baru nyari, oh ini kata wali, ini gak wali, gak iseng ini, ya. Ya. Tapi itu semua relatif, itu semua goyang. Jadi Anda jangan berdebat. Jangan berdebat soal itu menurut saya. Nah, sopo, gue tak duduk nolak, jadi gak tanpa nama. Ini gue jawab pun. Seneng aku. Jenatan mana mau kita koniso. Sakso pocak satrio piningit deh. Lo jenenge piningit kok ditakok. Nongju jadi sengit nong jenenge deh. Nek tak buka no, lak gak ada di piningit meneh satrio. Pambuko ya dah. Tapi aku jamu aneh-aneh kan. Tapi aku seneng itu sebagai kemesraanmu di dalam batin dan itu jangan sampai terjawab. Ya terjawab. Pertanyaan tuh tidak bisa diteruskan tuh. Kamu kehilangan keasyikan. Lu sing enak gak jelas kok. Iya, yang ada sesuatu yang memang sebaiknya enggak begitu jelas ada. Misalnya apa sebabnya orang berpakaian? Bayang non gak berpakaian. Ya mesti ya maksud saya kok bisa bayang non nek wong gak dikongkon tutup aurat oleh Allah kok bisa bayang non efek budayanya wis ya apa jajal ya apa kan simulasi lah ini arah SMP ngono iko SMA kone rasa SMA mulai subhanallah nek iso tak mahasiswa Allahu Akbar iku nek wis gak aku ngene-ngene tak terus ora ngaku iki jane guyon ngono-ngono iku aku iki saya itu Mas tadi kan nyun sewu ya Mas Amir kan ada video beredar itu ada saya memoderatori Gus Dur sama Cak Nur ya lah. Itu sebenarnya ada video lain saya memoderatori Gus Dur sama Pak Amin Rais. Saya menegosiasi mereka. Jadi aku nang Gus Dur, Gus karep sampean ya apa nang Pak Amin. Ngene Cak, ngene. Oke, aku nang Pak Amin. Pak Amin sampean Gus Dur ngene, sampean ya apa? Ngene Cak. Wis, akhirnya aku bolak-balik ngene iki akhirnya tak temokno ndek Masjid Sunda Kelapa. Nah, di luar itu nanti ada saya moderatori Gus Dur, Cak Nur, Megawati. Ya, tiga orang ditambah beras. Terus wong-wong takon, apa bedanya Cak Nur karo Gus Dur karo sampean? Ya, bedanya sing cuwodo iku ya. Cak Nur karo Gus Dur gak tau angon wedhus. Aku angon wedhus rodok suwe aku. Tuku dhewe nek pasar terongan tak suwe rene. Wah, wedhus iki. Nah, tak seret dhewe Mbak Beca wis gak cukup duwike ya. Tak suwer gelem tak wedhus sing mesti seret iki jarak luwa. Aku pengalaman di gerdu pengalaman di bluron gogoh yuyu aku tahu. Ani-ani aku tahu. Pokoknya semua pekerjaan rakyat kecil tak alami kabeh. Gus Dur sak rakyat-rakyate ya gurung tahu sampai ngarit. Lah ngono. Lho aku ngarit iku rada ahli rek. Nah, betane mek iku dudu elmune dudu apa? Betane mek iku kono gak tahu kere aku rada suwe kere. Aku gak kira ngomong ilmu-ilmu dukur-dukur derajat-derajat makom-makom gak lah. Pokoknya aku iki unggul, punya keunggulan di bidang kere. Kalau Bu Megawati bayangkan beliau 22 tahun hidup di istana dan menjadi anaknya seorang presiden. Gak mungkin tahu utang ke dapurmu itu. Ya lah. Gak mungkin ngalami utang lho gak mungkin. Ngalami bon sego nek warung kono sampai kakean pindah warung. Bu Mega gak tau ngalami itu, aku tahu. Aku jeneng gadekno mesin tik, gadekno motor, gadekno apa ae iku gak iso dihitung jumlahnya. Dan itu tidak untuk kehidupan pribadi. Aku nyelenggarano teater mentasno, aku nerbitno buku Lautan Jilbab iku, ya. Itu untuk membayar percetakannya saya enggak dekno motor. Lautan Jilbab. Aku gak mikir kapitalisme, aku pokoknya iki kudu terbit, iki jilbab kudu dadi lautan di Indonesia. Ngono tok. Waktu iku gak ono arek jilbab. Siji loro tok. Sak kutoe paling wong 3 gak sampai 10 lah pokoknya. Tapi aku wani ngomong lautan jilbab. Ke malaikat. Ya oh, kok saya ini wong jendinge gurung karuan no lautan. Pecerene gurung karuan no lautan. Tapi aku nekat lautan jilbab. Aku melihat beribu-ribu jilbab. Tidak! Berjuta juta jilbab merambah memenuhi Republik Indonesia. Mergo aku pantang mundur, akhirnya Jibril bisiki ya, lihat-lihat. Sakno ya. Sakno wis kadung kok koyo ngono. Terus akhirnya mereka bikin proposal ke Allah, ya Allah mau dikabulkan sakno. Akhirnya dikabulkan ya ta gak? Wes iki jilbaban lho, jilbaban kabuan ndek ndi. Dodol jilbab suwoge-suwoge, kan ora sing ngeling aku blas. Ya wis, tadi aku anggar liwat di Surabaya, Jogja, ono toko Anissa, apa ngene kok ya mersulung atiku. Jane piro ya hakku ning ngene iki jane. Yen setengah mati depan di pengadilan karo polisi musuh Cina, tak gedhek tokone. Karena ada larangan jilbab pada karyawatnya, tak gebrak jret. Wah. Temenan aku jaman biyen ngunu-ngunu iki ojek enom rek. Saya seorang radikalis intoleran. Ya, tapi bukan berarti saya itu sedemikian rupa sehingga semua yang saya omongkan terus terjadi. Ojo terus digedek-gedek. Nah itu mergo malaikat sano. Sano niku el ngomong nang Mikael. Nggih Mas Jibril nggih pun kadung ngomong. Terus dikabulkan, akhirnya mereka mengerahkan malaikat-malaikat untuk memasuki hatinya berjuta-juta wanita untuk mendapatkan ilham dari Allah dan ingin memakai jilbab dan sekarang tercapai. Perkara jilbab itu tidak 100% paralel dengan akhlaknya, ya jenenge menungso ngono iku biasa. Tadi jilbaban tapi ndeklongi geger. Gonceng lho. Dadi arek lanang saiki kok sing geger tengene kok deklong iku. Lanang kok sundel bolong ya. Tapi gak apa-apa aku seneng kok ya. Pokoknya jilbab ya Allah luar biasa, luar biasa. Aku ternyata ya Allah aku pekewo karo Gusti Allah, pekewo aku kok sampean kabulno kabeh nggih. Kula buka selawatan di Jakarta saiki kabeh selawatan. Kano wong nembang biyen isin. Man paman sing guyang jaran. Nopo mriku enten popok beruk keli. Kano wong biyen ku sarungan isin. Jata nembang isin, nah, aku nekat. Nanti di sudrun tak gawa nembang drun. Zainul, selawatan nul. Hadat, edat, selawatan. Nyebut Umar, awas kan. Nah, Alito, awas kan. Aku gak ngomong sia, gak ngomong pokoknya tak awas kan. Gak ada nyebut Umar, awas kan. Awas kan. Aku guyon tak kok isin. Nanti kapa yang guyu karo aku. Gitu. Jadi alhamdulillah semua dikabulkan oleh Allah. Jadi awakmu semua yang berjuang, pusatkan perjuanganmu pada kenikmatan kau beristighosah kepada Allah. Perkara kabul apa tidaknya, wis to, percaya nek Allah selalu beritikat baik dan selalu husnudzon kepadamu dan selalu tidak tegaan kepadamu. Percaya, ngono ya. Tepuk tangan untuk teman-teman yang membawa persoalan. Yang keempat dari Mas Amin terkait dengan fenomena masjid yang sekarang dipagari, dikunci, kemudian kota amannya digembok. Bagaimana menyikapi fenomena itu, bahkan sampai sholat pun harus ditunggoni sama salah satu takmir. Ya enggak ya ditunggoni, gue janji ya lel kate lapor nek di gunung ya wis wong dhek wis kate nutup lawang terus kon teko terus kon mlebu ya mesti ae dhek lungguh ning gunung gak berarti nunggoni kon yo gak. Cuman memang gini Mas, aku tahun 1974 saya begadang di alun-alun Malang. Lalu di sebelah ini ono masjid ya. Ono masjid marunek terus ono pasar besar iko sapi turute. Nah aku di atas jam 12 wis gak sempat bu masjid. Ngono akhirnya aku kudune kan ngletak-ngletak ning niratika ning mencetika. Mergo gak iso mlebu gembok aku terus nulis puisi. Efeknya saya nulis puisi dan puisi itu kalau Anda bisa browsing puisi itu judulnya Masjid 1 terus Manu Masjid 2, Masjid 3 dimuat di Harian Kompas hari Minggu pada tahun 1974. Ya, aku seneng puisi ini. Dan aku bayangkan Gusti Allah di jeru, saknone dikurung di jeru. Digembok di panjopo. Saknone Gusti Allah dikurungi lah. Ulalah. Nah, tapi itu kasus budaya dan akhlaknya adalah semakin modern, semakin kapitalistik, semakin manusia menjalankan materialisme, semakin mereka tidak saling percaya sebagai manusia. Apa sebabnya digembok, mergo wonge gak dipercaya. Engko nang nyolong, engko nang ngotori, engko nang ngene. Jadi manusia tidak bisa percaya satu sama lain. Kalau kamu tidak dipercaya, kamu akan berlaku semakin tidak bisa dipercaya. Maka dia juga tidak semakin tidak percaya. Jadi itu dialektika negatif namanya. Tambah suwe, tambah suwe, tambah suwe, tambah gak dipercaya, tambah digembok-gembok. Nah, sebenarnya yang disebut kebudayaan itu adalah sesuatu yang dinamis. Misalnya ini, Rek. Awakmu nggawa arek TK ta SD nang pantai selatan. Lah, rodo. Ombake gede ya. Nek arek-arek iku kok jarno ngelangi. Engko iso ana sing ilang, didilat karo Nyerol Kidul. Mergo angel dan pegel iki nang jaga arek-arek terus, akhire wis gak usah nang pantai siji. Utawa pantene ditutup. Nah, itu yang terjadi pada Islam. Jadi anak-anak tidak diberi peluang untuk berjitihad dan berlatih ya. Dan menempuh perjuangan sehingga dia sendiri akan menaklukkan nafsunya. Akhirnya istimewa yang ngalah ditutup aja. Maka masjid pun ditutup. Karena manusia tidak dididik oleh lembaga-lembaga Islam untuk menjadi manusia yang bisa dipercaya. Akhirnya semua institusi Islam adalah institusi yang tidak percaya kepada umatnya sendiri. Gitu loh. Turu masjid gak oleh, terus siapa? Terus masjid gaya apa? Gak sembahyang, maksud sembahyang sedino ping 300. Sembahyang ping 5 tok diluk tok ya. Lah terus mari ngono. Terus siapa? Di masjid terus kon ngene terus ngono. Ya nek ya turu. Lah usah kok gak apa-apa sih kok. Cuman ojo terus mbegagah ning ngarepe imaman ya. Gagah kate ternyata gak katokan itu sarungnya buka itu segala. Tapi menurut saya memang kita semakin kalah oleh dialektika budaya dan akhlaknya manusia, sehingga kita makin lama makin bersikap hukum. Dan itu kan bukan pengelolaan hukum manusia, hukum itu kan kalau terpaksa gitu. Lawang itu terpaksa toh. Itu hukum toh. Gembok, set. Nah, itu mencerminkan kegagalan silaturahmi kita. Gitu loh. Malah di makyah ini kan onok pagre, gak onok. Kon sopo gak masalah. Kon kate lapo gak tata koni, ya gak? Kon niat api taile lo gak tata koni. Kon latar belakang mopo gak ada masalah. Ini gak ada masalah. Meskipun ini tidak bisa dijadikan ukuran untuk masyarakat luas. Itu ya isone mendek ini toh. Tapi kan dek ini kan kita belajar saling percaya satu sama lain. Begitu kenalan podo-podo makyahane, kini merasa aman. Iya tak kan? Merasa aman. Kati dagang ya wani, ya. Mas yang kok diantara 10 ya, misalnya onok lurus yang bereset ya biasa. Kan gitu. Gak onok wong ganteng nemen, onok wong wangi, sak dukur sampe nyisaka, ya onok badeke bareng. Begitulah kehidupan itu. Jadi menurut saya, ya jadi ngersulo lah. Yo, gak usah jadah dewe. Kon sembahyang ada ngarepi gembok iku. Ya, iki gembok lawang. Terus kon sembahyang pas ngarepi lawang gembok iku. Sembahyang sing suwe wiritono sing suwe. Di trotoar ta iku berarti. Gak apa-apa sembahyang sing suwe. Jadi tak mirip kon arep sembahyang di kuno yo. Sing suwe wiritono sing banter. untamu macam-macam kok terus sampai tak mirin delok kok sampai akhirnya mereka lho ya mergo ditutup lawange lha kok ngene mriki mulane kon kon rabi wis kon mari sopo langsung nang ngarepe omahe ning ngarepe pagere lungguh ae ndek kono lungguh wis gak apa-apa lungguh tok sesuk lagi takoni lapo ndek kene cinta ya Pak. Nanti kita jawab ya, nanti kita jawab. Intine, ojo ngersula apa sing kok depi. Tapi kon kudu memaknai dan menyikapi. Nah, memaknai menyikapi itu kan bisa kalau kamu orangnya gembira dan punya ruang dengan konsep ruang, kamu akan punya ide sangat banyak. Termasuk kon, yo sembayang ada arep gemboke kok repot. Gitu. Tayo apa lak ndek, kon lak ndek akan punya ide-ide macam-macam. Ya Ibu Zamil, monggo. Baik, terima kasih ya. Jadi memang dalam Al-Qur'an akal tidak ada yang disebut kata benda, al-aqlu itu enggak ada. Jadi yang ada la'allakum ta'qilun, terus afala ta'qilun. La'allakum ta'qilun artinya barangkali kamu semua mau mempergunakan akalnya. Gitu ya. Afala ta'qilun, apakah kamu semua tidak bisa mempergunakan akalmu. Kan dulu, kalau kamu tadi bilang apa? Cuk, apa? Ya. Jadi apalah takilun, apakah kamu semua tidak bisa mempergunakan akalmu? Kan gitu. Apa katanya tadi? Ya, apa rai mora? Rame kerjok. Nah, ya. Itu kan membayangkan seandainya Al-Qur'an itu ditulis ya dengan bahasa Jawa. Nah ya kan, tapi ini bagus juga ini. Artinya perlu juga ada terjemahan seperti itu. Kan di luar mainstream. Mainstream kan apalah ta'qilun itu terjemahannya apakah kamu semua tidak berakal. Kan itu ya. Malah berakal itu terjemahannya sering salah, ya kan? Apalah ta'qilun, apakah kalian tidak berakal. Padahal mestinya apakah kalian tidak mempergunakan akalmu. Kan mestinya begitu ya. Ini terjemah yang top. Opo raimu orang mikir, cuk. Itu perlu juga itu terjemahan kayak itu perlu. Terus ini kudu stempel ini. Jadi besok-besok memang harus ada terjemahan versi Kemenak, versi MUI, terus ada terjemahan versi wong cili. Nah, enggak apa-apa. Nah, itu ya. Kalau kira versi warung kopi gitu ya. Kan bahasa itu tergantung siapa yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara apa yang cuk yo arep ngomong doro ya kan enggak mungkin. Nah, kalau doro itu kan ningrat gitu ya. Kalau sama gendo-gendo yang paling akrab ya yaitu itu terjemahan versi gendo. Betul. Ya, memang yang bas fi'il madi hanya satu wa ma'aqulu itu ya. Dan mereka tidak mengertinya, mengerti dia, gitu ya. Nah, itu ya sudah tadabburnya sampai sudah benar, gitu ya. Berarti karena itu fi'il mudhari itu sedang. Berarti orang itu supaya berpikir terus, gitu ya. Sama dengan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat yusholluna. Pakai apa? Fi'il mudhari. Berarti bukan Allah telah bersholawat. Bukan Allah dan malaikat telah berselawat kepada Nabi, tidak. Tapi innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusalluna, senantiasa berselawat kepada Nabi. Karena pakai fi'il mudhari, maka berpikir pun itu harus selalu manusia berdasarkan Al-Qur'an yang tadi. Kan itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu, khairukum man ta'allama Al-Qur'an, itu pertanyaannya itu makalah apa-apa. Itu hadis Nabi, ya. Hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Abu Daud, itu ya. Hadis. Apa persoalannya dengan hadis itu? Ya. Terkait yang sepakat untuk belajar Oh iya. Bukan semangat selalu mengajar. Oh iya. Ya, kan efek mengajar itu. Karena jadi loh, gini loh, ada sesuatu yang merupakan efek, ada sesuatu yang merupakan tujuan. Itu berbeda. Yang diperintahkan oleh Islam adalah belajar. Nah, kalau ada perintah belajar, ya otomatis ada yang mengajar, kan begitu, itu saja. Tapi perintahnya kan bukan untuk suruh ngajar. Jadi mengajar itu jangan jadi cita-cita. Cita-citanya adalah belajar. Bahkan kalau perlu mengajar pun niatnya belajar. Nah, itu top sudah. Wes itu saja. Ini ketika Habil dibunuh oleh Kobil, siapa sing muru ingubur? Gagak. Terus gue gagak mulang. Bil, ini loh cara ngubur lah gak. Dia memberi contoh, gitu kan. Nah, sebenarnya semua orang itu mengajar. Ya. Tapi, wong gak diomong naik kafe, wong mesti kepingin murui. Maka Allah meminimalisir atau bahkan mentidakkan sama sekali, mentiadakan perintah mengajar. Rasulullah nyolong titik, gampangan ini ya. Ya itu disebut nyolong ya. Rasulullah buka titik. Ya. Nah, ya tapi kan kita sudah tahu bahwa yang namanya mengajar itu tidak hanya kognitif. Ini tak kandang dia. Enggak, tak kandang dia. Kala Rasulullah sungguh. Enggak ngono carane muru. Tadi, kon murui anakmu, gak kok terus nak. Ngini. Misalnya anakmu nyampar piring, polingi pecah. Anakmu tetap kok gak kok kon wong cilik gak kok kon ngukupi, tapi kok jak kon ngukupi anakmu bantu dididik. Itu kan mengajar. Nah, mengajar kan ada strateginya, ada kaifiah, ada siasa, ada metodologi, ada strategi dan seterusnya. Dan kita sudah ngomong tau strateginya. Nek jado bil hikmah, nek wis dadi sak majelis fastabiqul khairat, kalau sudah sangat dekat tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, jadi memang wa allamahu, tetapi kan gak begitu saja allamahu kok terapno dengan cara kognitif seperti sekolahan. Nah, saiki lah sekolahan budayane. Mulang ae wong-wong iku. Tutur-tutur lah ngono. Nggih ta mboten? Gak kenal lho tutur-tutur lah wis. Liwat WA. Gak kenal, gak tau ngekeki mangan, gak tau nraktir. Aku ngelamar anak igur karuan diterima mergo gurung jelas sembayangku. Ya, nasehat ya lah kenapa? Jadi yang dimaksud tidak mengajar itu adalah dalam konteks bahwa ada tradisi umat Islam nyun sewu para pemimpin, para ustad itu sing titik nuturi wong gitu. Karena kalau nuturi wong itu kan vertikal deh. Iki iso, iki gak iso. Iki alim, iki gurung. Iki soleh, iki gurung. Iki pinter, iki goblok lah. Nah itu yang kita rombak di Ma'iyah dengan sinau bareng. Sinau bareng itu horizontal, egaliter. Kan itu. Janjanya aku ya mulang. Tapi ojo ketok. Aku ilmu Jawa jangir. Menang tanpa. Kau nek menang, ojo sampai sing kon menang, sing musuhmu itu kerasa kalah. Lho, sing menang, sing kepak itu nek musuhnya gak kerasa kalah. Lho, itu nek kon wisisa ilmu itu kan menjadi manusia bijak di sekitarmu. Kon itu tak rayu, kon ngerayu arah wedok, ojo sampai arah wedok, lho nek kon rayu, merayu, mari ngunu, nek kon. Kan gitu, jadi kon jangan rayu, cuman ojo ngerayu dalam arti kognitif teknis seperti yang selama ini terjadi gitu loh, Dik, maksud saya. Gitu ya. Arek wedok, Dik. Oleh ngerayu dengan kata-kata seperti orang mulang dengan kata-kata ya mulai arek wedok. Kudu menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bondo, gak lo nih tak serang arek itu. Rumah sana aku mek omong-omongan padahal tak serang. Tenaga wong kena kayak ngono. Iki mang Mas Rahmat cerita onak jamaah Ma'iyah ngipi aku iku kurang go pedang matene wong. Terus onak aku dikancani raksasa gawedhe. Dadi wah aku kuwejem kowe, kuwejem. Tak cucu-cucu tak tebal-tebal no wis untek. Ternyata sing tak padani ku aku dhewe. Tapi ya iki. Kan sembayangno sastra secara sastra. Aku mateni sing tak pateni ya aku dhewe. Ya apa terjep tadabure ya apa ngene. Kan saya selalu bilang jangan percaya sama saya. Lalu jelas. Di KC, di Kenduri Cinta pernah ada judul Bunuh MH. Karena sih bukan Allahnya. Saya ini mungkin menjadi transformator dikit gitu ya. Tapi kan Allahnya tetap Allah, bukan saya. Jadi jangan berhenti pada saya. Dan jangan menyangka saya sakti. Jangan menyangka saya bisa apa saja. Saya tidak bisa apapun saja. Kecuali Allah mentransformasikan dan mengizinkannya begitu. Nek gak piye gak iso apa-apa deh. Dadi yo ojo salah tangkap. Nanti progres akan bikin kok yang saya ngomong di KJ bulan terakhir bahwa kalian jangan percaya sama saya, kalian harus waspada kepada saya. Kalian harus jangan menelan begitu saja omongan saya. Kalian harus tahu bahwa saya ini dzanni bukan qat'i, bahwa saya ini ijtihadi bukan tauqifi. Benar deh. Itu berarti saya membunuh diri saya sendiri. Dan saya itu punya kenikmatan membunuh diri saya sendiri. Jadi aku mau. Saya tidak akan kagum kepada keaguman orang. Gitu loh. Jadi aku gak gede dan sekolah. Gak. Gitu. Jadi aku itu menunggu kabeh tak balik. No. Ini termasuk untuk jawab yang tadi. Ya apa caranya aku ku metu mas apa? Mas Aris. Ya sekalian mencolot ya. Itu tidak bisa Anda hilangkan. Selama Anda menjadi manusia di bumi dengan jasad, Anda punya potensi anania, ya namanya. Anania, egoisme atau egocentrisme, semangat ngakoni awakku dhewe, ngakoni awakmu dhewe, ya. Itu tidak bisa hilang. Cuman pokoknya asal itu muncul kok delekno meneh, kok balekno Gusti Allah meneh ngono. Nek ngono tok isone. Nek kon ngilangno iku, kamu enggak punya api nanti. Nafsu itu harus ada, tapi kamu kalahkan gitu loh. Karena kan gak ada nafsu terus gak bisa rapi lah. Mosok rabi zuhud. Malam pertama mek ngene tok. Mas. La haula wala quwata illa billah. Ya gak nafsu harus punya karena itu hakikinya hidup. Jasad dia Anda itu ada nafsu. Kalau tidak ada nafsu, tidak ada perjuangan, tidak ada dinamika, tidak ada progresivisme, tidak ada apapun. Nafsu pasti ada. Anania atau egoisme harus ada. Saya aja membangkitkan egoisme saya untuk hal tertentu. Misalnya, saya tuh tidak punya nafsu politik. Sehingga saya tuh selalu keliru delok Jakarta. Oh, aku ditemoni wong sing nyekel bom 16 di jalan tol 8, di pom bensin 8 di sekitar sana. Terus dia ngelihat dari monitor televisi, monitor intelijen, saya omong-omongan sama Pak Harto, yang dia pikir akan tegang dan bom itu akan meledak kalau Pak Harto memberi perintah atau Pak Harto pingsan atau Pak Harto memberi kode. Karena kalau Pak Harto sampai turun, kemudian tidak jelas penguasa berikutnya, maka TNI harus take over. Nah ketika dia ngelihat di video itu, di TV monitor itu, aku karo Pak Harto guyon dikikian. Guyon. Iki opo sih? Jare reformasi guyon tok ae. Pak Harto guyon tok isine karo aku iki. Cak Nur terutama. Cak Nur cok kikian. Cak Nur itu seneng banget kalau saya ngomong mesti guyu deh. Mesti guyu. Dan aku ngomong Pak Harto aku mau mangkel karo Golkar karo TNI. Bunci aku, Pak. Lho, enten opo cah? Sampean iku dikon dadi presiden terus iku ya apa karepe? Sampean tak wis tuwa, kan duwe hak untuk ngomong putu tak le apa ngono. Maksud dikon dadi presiden terus. Lah itu kan kate murmur gak iso. Iki ngongkon aku mudun ta ya apa arek lak ngono. Dadi aku mbelani sekaligus ngongkon mudun lak ngono sebenarnya hakikatnya. Gitu loh. Itu namanya diplomasi itu. Dan aku acting temenan. Wis sampean kan Kristen gak pakai sampean, tenang aja. Tak kancani sama. Ngono. Akhirnya dia ngono, seperti kata sahabat saya, saya tidak jadi presiden tidak patekan ngomong lho. Aku takon nek gak makiyah iso tak ngongkon raksasa gedhe nek sakun ngongkon ngomong gak patekan. Nah, waktu itu Pak Amin Rais kita larang untuk ikut pertemuan. Pak Harto juga tidak mau kalau Pak Amin Rais ikut, dan saya bilang sama Pak Amin jenengan temriki mohon menggo nggih, nanti Pak Amin tidak usah ketemu Pak Harto. Pak Amin saya tidak suka dengan keputusan saya, tapi kemudian ya tidak bisa tidak, karena saya yang menginisiatifi supaya Pak Harto turun bersama 5 orang yang tidak ada Pak Amin Rais di situnya. Jadi dia tidak bisa apa-apa karena dia bukan pemenangkan saya. Apakah Pak Amin, kalau Pak Harto, kenapa Pak Amin tidak boleh ketemu Pak Harto? Kenapa Pak Harto tidak mau ketemu Pak Amin? Karena Pak Amin adalah seekor macan. Dan Pak Harto adalah raja macan. Nah, belain ini naik macan, dicatek rojo macan, kenapa? Bahaya. Macan itu kalahi karo laler. Wes ayo macan kono gelut musuh laler nih iso ayo. Ayo wes cocok. Ayo wes. Lamuk ae gak iso deh. Semut ae gak iso kalau gak iso menang deh. Nah, untuk mengalahkan macan dadi yo laler. Nek nemen-nemen angel ya mlebu kupinge ngono ae. Joget nih jero kupinge ngono. Wes ngelu deh macane ya tak. Nah, saya hari itu menjadi laler. Nah, terus si pemegang bom ini tanya sama Cak, kok Cak Nun sekarang gak jadi apa-apa, kan mestinya Cak Nun yang gantiin. Aku gak iling ngomong itu. Ya paling gak jadi menteri gitu loh, jadi menteri pertanian apa-apa gitu loh. Ngono ya aku. Oh, jadi kalau reformasi itu gantiin kekuasaan. Itu aku lagi ngerti mas. Aku gak duwe pikiran itu belas, gak punya nafsu saya. Ternyata reformasi itu ganteni. Gitu loh. Aku gak punya kepekaan itu sampai hari ini. Gitu loh. Nah itu kadang-kadang saya bangkitkan bahwa aku kepingin loh. Bahwa aku kepingin, maksud gak kepingin belas. Gitu loh. Anjir ke urib, aku gak kepingin tapi jani iso. Iku kupingin temen gak iso-iso. Wajah gertanya. Kenek terus ya. Ya aku berarti aku seneng kon ya. Berarti aku seneng awak. Mau tenang nih. Kon cukup ganteng ya. Nanti kita omongkan mengenai sembahyangmu sapi itu. Oke. Terus nanti kan. Jangan. Oke. Yang terkait dengan rasa aku sudah disinggung. Kemudian dari Mas Syafiq, apakah batasan dan rasa rendah hati itu memiliki apa ya takaran atau bahkan juga batasan? Kemudian yang kedua tadi sudah disinggung, siapa wali tanpa nama dan siapa pula wali yang tanpa memiliki gelar wali. Ada batas kesabaran, terus apa batas kerendahan hati? Ini deh ya. Sekarang gini, kerendahan hati itu dirimu kan ada berlapis-lapis, diri pribadimu, diri sosialmu, diri kemanusiaanmu. Cici ya deh ya. Nah, batasnya adalah kalau sudah sampai ke diri kemanusiaanmu. Mungkin kamu saya ejek. Kamu namanya siapa misalnya? Syafiq. Mas Syafiq. Thabit, ya. Saya mengejek kamu sebagai Thabit, kamu sabar. Ya. Sabar, rendah hati, tetap Anda pastor. Tapi begitu saya mengejek kamu sebagai manusia, kamu marah. Ini tegak batas yang ini. Loh, ini loh, aku ditelan polisi misalnya ya, diperlakukan dengan Michael begitu ngerti nek iki Ainun Najib, oh siap ngene gitu deh, gak bisa ditilang, ngerti ya, anjir aku seneng ngene. Oh jadi sing kok tilang mang sapa, terus sing gak kok tilang iki sapa. Jadi kamu menghargai Ainun Najib tapi kamu tidak menghargai saya sebagai manusia. Betul enggak? Ah, itu batasnya di situ. Oke. Okay. Oh, dia sudah paham, sudah paham. Kira-kira ngono ya. Engko di omah dipikir meneh aja ndur lambat kon ya. Iya. Ada iki mandu-mandu kudu gak ngene sih. Mesti kate ngurusi sing Mojokerto ya. Kemudian dari Bapak Ari saking Bojonegoro ada respon dan sekaligus tadabur bahwa Ma'iya adalah ruang yang menampung segala yang ada, menampung segala apapun saja yang disampaikan selalu sesuai dengan takaran dan proporsi yang pas. Kemudian beliau juga mencermati ada fenomena pada diri Mbah Nun, ada apa ya, misi rahmatan lil alamin. Pertanyaan dari beliau, bagaimana sebagai pribadi kita juga sanggup mengemban misi tersebut? Setiap orang punya frekuensi masing-masing. Kalau Anda belajar musik, ada belajar sound ya, sound science ya, ada frekuensi jauh, frekuensi dekat, ada frekuensi tinggi, ada frekuensi rendah, ada FM, ada AM. Jadi setiap orang jangan, kalau AM jangan pengen FM, kalau FM jangan pengen AM. Jadi sampean salah kalau ingin seperti saya. Bukan berarti saya lebih hebat dari Anda, tapi saya bukan Anda dan Anda bukan saya. Maka temukanlah frekuensi Anda, temukanlah daya jangkau Anda, temukanlah resonansi Anda sendiri. Pasti Anda rahmatan lil alamin sepanjang Anda menjadi diri Anda sebagaimana Allah maksudkan. Dan tidak usah dibantah kalau Allah bilang begini, nyuruh gini, ya sudah itu yang terbaik bagi Anda. Perkara jangkauane enggak usah dipikir. Wong saya juga tidak pernah punya keinginan menjangkau jutaan orang, juga tahu. Enggak tahu. Dan aku upama saiki aku berpengaruh nang sekian puluh juta orang, sekian ratus juta orang, aku juga mikir. Aku juga tak gagas, juga tak bangga, no, juga es. Aku biasa-biasa. Pokoknya aku gak gumun lah, perlu apa ya. Gitu. Saya hanya takjub kepada kehendak Allah yang luar biasa. Ini ya, Pak ya, bismillah ya. Soal frekuensi jelas, oke. Okay. Kemudian ini yang kita tunggu-tunggu bersama dari Mas Samsul Mojokerto. Beliau tadi bertanya dari Bojonegoro soal Ma'iyah ini ruang yang bisa menampung apa saja. Tidak sedak sehebat itu juga, Pak. Sebenarnya kalau di Al-Quran itu ada namanya illalladzina. Illalladzina itu banyak sekali. Selalu ada perkecualian. Jadi ruang-ruangnya Ma'iyah tetap tidak bisa menampung sesuatu yang dia tidak mampu menampung. Jadi misalnya kalau ada di sini pidato kok rodok terlalu garis, terlalu bidang, terlalu bangunan kurang ruang, pasti ada penolakan juga dari jamaah. Jadi tetap tidak segala sesuatu. Allah saja mengatakan illalladzina, kecuali. Allah saja membagi ada yang surga, ada yang neraka. Jadi yo ojo digede-gede nomaknya lah. Ya ngono iku sing penting ikhlas atine, gembira satu sama lain ketika mereka ketemu ngono tok ya. Oke, monggo. Oke, dari Mas Samsul Mojokerto, diminta nikah tapi mertuanya sangat fanatik. Sementara Mas Samsul sendiri tidak pernah atau mungkin jarang sholat. Saya terus harus bagaimana? Kemudian pertanyaan selanjutnya ini lebih dahsyat. Menemukan kenikmatan mengerjakan sholat. Bagaimana saya bisa menemukan kenikmatan ketika mengerjakan sholat? Pak Muzamil. Masalah menikah tadi, sesuatu yang didapatkan dengan perjuangan yang berat itu nanti akan terasa lebih nikmat daripada sesuatu yang didapatkan secara mudah. Gitu ya. Jadi semakin sulit sampean menikah, besok waktu menikah semakin nikmat. Jadi enggak apa-apa. Jadi kalau melamar orang langsung mau, enggak ada nikmatnya. Kalau semakin sulit perjuangannya, semakin nikmat kalau sudah berhasil. Tadi saya mohon dengan Anda, tolong dipersulit ya. Tambah yang sulitnya ya. Dan pernikahan yang didapatkan dengan berbagai macam kesulitan itu lebih potensi bertahannya lebih besar daripada yang didapatkan dengan mudah. Sesuatu yang didapatkan dengan mudah itu akan dengan mudah juga terlepaskan. Tetapi sesuatu yang didapatkan dengan kesulitan itu akan lebih akan bertahan gitu deh. Saya kira seperti itu. Jadi sampean jangan berbalik arah gara-gara itu terus cintai. Gitu ya. Kalau perlu sampai gila, gitu. Belum gila kan? Coba lihat sampean belum seperti Qais dan Layla, ya kan ya. Coba jangan-jangan Qais dan Laylanya sama sekarang sampean. Kaus dan Laila itu kan sampai apa? Iya, Laila, Laila Majnun itu loh, ya. Jadi dia itu kalau Laila ada di dalam rumahnya, nah dia, maka dia cium dinding rumahnya. Nah, oleh orang dianggap gila. Ini aku bukan mencium dinding, tapi mencium Laila yang ada di dalam. Sampai coba seperti itu di sana. Top sampai jadi legenda nanti. Nah, ya. Ya, masalah masalah sholat. Jadi sholat itu gini, ketidakberhasilan orang dalam menemukan Tuhan dalam sholat itu bagian dari penemuan Tuhan juga. Gini maksud saya. Jadi kalau sampean itu sholat terus, gini loh, jarak antara manusia dengan Tuhan itu sebenarnya bagian dari Tuhan mengenalkan dirinya kepada kita. Jangan dikira orang tuh terus kenal Tuhan terus kenal 100%, gak ada gitu ya. Jadi memang Allah Ta'ala itu selalu membuat jarak. Dan penjaraan Allah terhadap kita itu bagian dari pengenalan Allah kepada kita, dan bagian dari pengenalan cara Allah memperkenalkan kita tentang siapa kita. Gitu loh. Kan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Jadi itu harus dinikmati. Jadi gini, kalau sampai sholat gak husuk-husuk, ya wes rapopo. Itu jangan tuh berhenti sholat. Akhirnya, oh iya, pancen Allah tuh gak terjangkau. Maka saya gak bisa husuk. Kalau Allah terjangkau oleh pikiran saya, berarti saya akan husuk. Nah, ya wes, itu sudah keberhasilan seperti itu. Bukan tidak berhasilan. Wah, aku sholat gak berhasil karena gak husuk. Justru orang yang menyangka sudah berhasil itu yang tidak berhasil. Loh begitu, ya. Untuk hubungan dengan Tuhan, orang yang merasa sudah husuk itu justru tidak berhasil itu. Karena kemerasaan sudah sampai kepada Allah itu bagian dari ketidaksampaian orang terhadap Allah. Aku tekan, right? Itu justru ketidaktekanan. Justru orang yang merasa tidak tekan itulah yang tekan. Gitu loh. Paham? Orang yang merasa mengerti Allah itu orang yang gak mengerti Allah. Justru orang yang merasa tidak mengerti Allah itulah orang yang mengerti Allah. Kan Allah itu oratan keno. Apa tadi? Apa? Tan kiniro sopo, tan kiniro opon. Nah ini loh. Maka orang yang mengira Allah sopo lan opo itu orang tekan. Justru sing tekan itu aku ora ngerti Gusti Allah. Nek ora tekan. Begitu. Indra Uzamin, saya ingin berpartisipasi kepada anak saya dari Mojokerto dengan dialog sama Pak Muzamil supaya kita mengerti pemetaan wong urip iki. Jadi dari satu view ya Pak Muzamil. Kawin atau nikah itu dalam syariat Islam wajib apa tidak? Tergantung. Bisa wajib, bisa haram, bisa sunnah, bisa makruh, bisa mubah. Ya, kalau wajib syaratnya? Satu, ada calonnya. Ada calonnya, terus dia mampu dan dia betul-betul keinginannya kuat, sehingga kalau saat dia tidak nikah, dia akan jatuh dalam perbuatan yang haram. Gitu. Ya oke, okay. Pak Muzamil belum mengerti arah pertanyaan saya, tapi tidak apa-apa. Saya tanya lagi, makan itu wajib apa tidak? Bisa ada wajib. Enggak fatwa, kamu wajib loh makan itu, ada enggak? Ada enggak? Enggak ada, enggak pernah dengar ya. Minum wajib, apalagi. Saya cuma ingin mengatakan gini Pak Muzamil. Kewajiban itu diturunkan atau diterapkan oleh Allah untuk hal-hal yang kamu malas melakukan. Kalau kamu punya motivasi untuk melakukan, tidak perlu diwajibkan. Misalnya makan. Kayak apa kalau diwajib? Mau mengancam yang geragas. Kalau diwajib mau barang, harus mangani, tenang aja. Mesti mangani. Rabi barang yang ngunduh, apa diwajibkan? Wancane koyo ngono brancay arek. Wis mesti rabine, rega apa diwajibkan. Jadi kewajiban itu biasanya dilakukan atau diterapkan pada posisi di mana manusia tidak cenderung melakukannya, entah tidak suka, entah tidak mampu, entah tidak apa gitu ya. Ya. Jelas ya, ya. Saya kira filsafat sebelum usul fikih ada pertimbangan itu. Ya. Oke. Nah, kalau sesuatu sudah diwajibkan, berarti kamu harus tahu bahwa itu kamu memang sukar melakukan kewajiban itu. Jadi kalau yang pertama, tidak perlu diwajibkan karena orangnya pasti melakukannya, kan tidak perlu diwajibkan. Jadi yang memberikan motivasi untuk melakukan itu adalah hukum alam atau sunatullah sendiri. Nah, kalau sesuatu diwajibkan karena dasarnya adalah orang itu tidak suka atau tidak cenderung, maka si manusia itu yang harus menemukan sendiri motivasinya atau alasannya. Jadi sekarang masalahnya, kamu harus menemukan alasan sholat itu apa. Kamu harus cari supaya kamu bisa menikmati nanti. Sekarang kamu tidak bisa menikmati sholat karena kamu tidak punya alasan. Kamu jelas senang arek pedek, gak ada alasan kok. Kan gitu. Sekarang aku tanya, apa kira-kira kemungkinannya alasan orang sholat, motivasinya? Ono apa ya? Kira-kira? Bersyukur. Gak enak kalau Gusti Allah masuk gak matur nuwun rek. Wong aku di ngoyo kari ngoyo nising kari nising ya. Aku bisa ngerasa no legi, bisa ngerasa no asin, bisa ngerasa no pahit, ya. Aku bisa tangi turu bendino, maksud aku gak matur nuwun karo Gusti. Ya Allah, Gusti Allah mengongkon supaya yang limo tak sembahyang, ya, dalam rangka bersyukur. Apa meneh liyane? Pahala. Badi, boleh badi. Iku sing umum akeh ngono iku tapi gak tapek mateng iku, gak tapek jero iku. Ya. Jadi motivasinya akhirnya menggok nang pahala nih dan tidak memfokus ke Allahnya. Tapi gak apa-apa juga, gak apa-apa juga. Ketiga, neng ono meneh. Takut. Wedi neraka, nggih. Wedi neraka, nggih. Apa meneh, Rek? Jono tak gak? Wedi karo marang tuwa. Gak wedi ya iya. Mas. Mulai bengi iki jenengmu tambah Sul Samsul. Jadi Sul, kudu kok temokno, kok temokno. Apa sebabe wong kok sebaiknya sholat? Syukur awakmu wani ngomong apa sebabe wong kok wajib sholat. Nah, kudu kok temokno alasanmu apa. Nek kaya aku iki rek ibadah, aku gelem wis pegele kaya apa? Wis jadwale teko progres kaya apa tak lakoni. Meneh awan aku ndek Pantai Malang kono. Bengine ndek Ndau. Menene nang Bang-bang Wetan. Wis wingi nang Gunjek sadurunge nang dinang tak lakoni kabeh. Apa sebabnya aku kuat ngelakoni, apa sebabnya aku gak pegel, apa sebabnya aku semangat terus. Jam telu aku jadi seger, apa sebabnya mergo aku nyaurutan. Tak lego nyaurutan ini. Bayar kredit. Gusti Allah, ngutangi aku saunukan. Gitu ndasmu, ndasmu tak. Apa kan dia? Wajar ngomong itu tak. Lumayan aku bisa ngomong ini. Anggapmu ndasmu itu gaenanmu dewe tak. Rambutmu bisa cukul. Kon matur nuwono bahwa awakmu itu dibatasi Gusti Allah saunu. Gak diodot, gak dijarno. Bayangkan Gusti Allah. Gak dawuh, stop. Kan sel 1, 2, 4, 8, 16 itu tak. Kalau Gusti Allah. Menengnya Gusti Allah dijarno ya Samsul. Seperti sampai sawit kau. Untuk lagi sampai tua berani harus ini sor. Nyambut gaya biroi mentek gaya mangur untung. Bayang no kan. Kan bayang no Gusti Allah gak ngetok pertumbuhan. Iya nek mek awakmu lah nek barangmu. Karena Gusti Allah gak stop. Wes terus motor. Golong. Kon turun di oma, barangmu sampai di latar-latar. Iku mek Gusti Allah mek gak ngomong kun ngono ya. Gak ngomong kun ngono to. Lha iya nek sak latar to lan sampai lapangan. Kan kate nang padang bulan lak nggawa truk telu. Blunder mau kan ngono. Kan kok bengi ya sak durung turu pikirin situ wae. Nggih, bayangan iku dawane kok 300 meter. Aku seneng ae lara-lara ning ngene. Lho ini kan tadabur ya rek ya. Dalam rangka ya Allah matur nuwun sampean stop nek mboten sampean stop terus yo napa nasib kula niku. Lah ngono. Ya nek rambut ngono di stop, gak di stop juga masalah, tapi kuku gak masalah, alis gak masalah, brengos gak masalah, cuma nek sampean gak stop situ. Lah terus meneh nek rabi apa carane? Mosok kula teng pasar terus turu kali bojo kula. Wong kan cukup iku tok siji to kan. Wong di pasar ya. Tak lucu ngono kan. Ngono lho iso nang atimu ya. Nek kon duwe imajinasi, ngono tok yo sumun ngono. Bayangmu sing ngarang tok omah ngarang. Dadi nek menek klopo gak perlu menek. Iku nek munggah jenggot. Yo apa nek maju iso ndelodok. Nggih diring-ring karo Pak Yai, Pak Yai. Yo apa iku pengajian kok ndelodok kaya ngono. Wis arek Jawa Pos arek CTV jawab niku seneng pengajian, Pak niku makian. Makian kok lho niki jam niki sinau bareng nggih sinau niku kudu sinau napa mawon nggih to etong nggih bareng niku. Cak Nun yo kok kiai kok ndlodok lho niku senes kiai niku Cak Nun. Cak niku asal gelarannya Mbah Cak Nun. Ya. Intinya temukan alasan untuk sholat. Atau kita tuduh dia, kalau gak beri matur nuwun kan, kalau gak beri matur nuwun Gusti Allah langit, lu kan sih gak beri dewe apa itu, sikil gak gak dewe, driji gak gak dewe, selamat drijimu itu ngene, bayang lo nek, dukure podo, jempol lo ya sak ini, bayang lo nek, nekue garing tapi kualing ini, apa lo, wah yang kata nimbong ngomong ini, wes, salangan awakmu terus kira-kira ndane nek Gusti Allah iki ngene ngono ndane aku sengsara terus nggih pun tak sembayang Mas sembayang Mas sembayang. Dadi awakmu pertama sembayang matur nuwun nggih niki pun sampean wedhut alhamdulillah sembayang kon. Lha kon kepengin rapi ku kate gawe tak sapa? Kon iso gawe dhewe ta? Iya. Tak sing kok gawe rapi ku tak gawe nang Gusti Allah sih. Ya ya ta kan. Kau nek, nek, gak matur luan karena Gusti Allah gak sembahyang. Kau mau dikon pengen bayang menglimu alu ciangele. Mulanya biar Nabi Musa ya, gimana cerita Nabi Musa itu gimana waktu Isra Mi'raj itu? Yang katanya pertama 100 apa 50 itu? Oh 50 terus? Ya, jadi Nabi Muhammad dapat perintah sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Bukan 50 rakaat, tapi 50 kali. Maka di langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Dapat apa Muhammad? Ya dapat perintah sholat. Jangan kamu sana minta keringanan kepada Allah Ta'ala. Akhirnya minta diturunkan 5. Ketemu Nabi Musa lagi. Minta lagi Muhammad, gak mungkin mampu umatmu. Sampai akhirnya jadi 5. Kira-kira yang aku terjemahkan arah-arah iman. Kalimatnya Nabi Musa ya apa? Apa Mat? Ping seket. Dapurannya arek-arek. Kira-kira lu ya. Itu kalimat pertama. Terus mudur petang polima, mudur meneh. Ketemu Nabi Musa meneh. Kalimatnya mesti siji meneh. Westa, jok percaya karo arek-arek itu. Ayo mau gak meneh, kan jaluk meneh, mudur meneh. Berarti kalimatnya 4, berapa kali itu? 5, 5, 50 dibagi menjadi lima berarti berapa kali itu. Jadi secara dramatika kalimatnya harus beda-beda dan harus ada progresi. Dan ono murung-murungnya bareng, wis ta gebrak ngene. Taek ta ping 50. Kita kayak ya. Ngono kira-kira nek upama anak iki sing dadi Nabi Musa, ya ta. Muka-muka ini buka ya rek ya. Ya. Sampe awakmu duwe motivasi. Lha ya apa meneh sembahyang iku dadi bahan ngersulane calon mertuamu. Ya wis sembahyangmu kok repot. Mek diluthok ae lho. Pertama, tak dongakno, pertama kon sembahyang mergo ceke diterima sebagai mantu. Cek salah doan. Tapi mari ngono kon sembahyang meneh sampai akhirnya kon suwe-suwe jatuh cinta iki ala ternyata sembahyangku ya ana enake. Terus akhirnya kon gak iso gak sembahyang. Wong aku oleh bojo iki mergo aku biyen sembahyang kok. Dadi akhirnya kon sembahyang terus akhirnya muga-muga kon sembahyangmu betul-betul murni mergo awakmu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngono ya. Berproses rae ojo langsung berarti kamu sholat karena mertua. Yo cok ngono ta ya pertama ngono-ngono titik gak apa-apa lah. Muga-muga didongakno suwe-suwe salat betul-betul murni karena syukur kepada Allah karena taat kepada Allah. Nek pertama motivasi ndok mundur gak masalah titik-titik lah. Muga-muga tetap dimaklumi karo Gusti Allah karena manusia memang punya sifat dinamis. Ngono ya, sel ya. Kon iku temenan ta gak kon? Eh? Oh gak semangat ngono kon. Terus bapak wis tak dongakno modot. Ya Allah, indah ya teman sekalian ya. Oke, masih ada? Habis? Oh, jati diri itu bebaskan dulu dari serem-seremnya pencitraan kata yang terjadi pada kebudayaan Indonesia. Nah, harus ngomong jati diri itu serem nek. Jati diri itu sebenarnya ya apa anane awakmu nek. Apa anane awakmu dalam lapisan-lapisan yang sampai mendalam. Misalnya awakmu, oh jati dirimu ku ya di apa-apa kulitmu ku ya rada-rada ireng pete misalnya. Gak ya iku jati dirimu. Mari ngono, oh aku iki isone iku mijet. Ya wis aku tak mijet. Kon gelem menjadi jati sebagai pemijat gak apa-apa. Jadi jati diri iku dudu kon ndoleki barang sing gak ono. Justru ndoleki barang sing kon wis kenal pendina iku cuman kon butuh ngakoni awakmu apa anane. Ojo kepengin dadi sing gak-gak. Oh jelas kok berjalan kayak awakmu dadi apa, iso apa, gak iso apa, seneng apa. Temukanlah yang kamu sukai dan lakukanlah dengan istiqomah dengan tekun ya. Asalkan yang kamu senangi itu kamu ukur bahwa itu juga disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mengenut tak ada. Jadi jati diri itu bukan identitas. Ini sebenarnya Sabran pernah menjelaskan ya. Ada personalitas, ada identitas. Nah insinyur itu identitas, bupati identitas, kiai identitas, gitu. Nah, yang personalitas adalah yang Allah bikin. Jadi kalau identitas itu bikinan kita sendiri. Mergo sekolah teknik jadi insinyur, kan gitu kan? Mergo sekolah di pesantren jadi kiai, itu kan bikinan kita sendiri. Yang jati diri adalah yang bikinan Allah, dan ini sebenarnya masalah utama pendidikan kita. Seharusnya sistem pendidikan itu mengajak atau membimbing dan memberikan menciptakan atmosfer dan sistem kependidikan yang membuat anak menemukan jati dirinya masing-masing dan mengembangkan jati diri itu sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah yang mentadirkan dirimu menjadi siapa, menjadi bagaimana, menjadi suka apa, menjadi pintar apa dan seterusnya. Jadi jati diri itu ya jati ning awakmu dud. Nek insinyur bupati tadi kan bukan jati, itu kan kelambimu, casingmu lah ngono. Nah, nek cara handphone ya jati diri ku ya mesin asli itu kok Gusti Allah iku apa? Kan begitu. Jadi bukan casingmu. Kaya aku iki mulane aku lak akeh nolak casing-casing, cek aku iki dadi awakku temenan. Engko nek aku nganggo casing, aku nggo kelambi apa meneh? Kelambi ini apa casingku sampai ketok moto. Mulane aku kan ngene iki ya, aku nggae kopluk mak iya ngene iki, aku menghormati awakmu. Kalau Allah kan tidak ada bedanya. Saya pakai maknya atau pakai sarung biasa, tidak pakai putih kan Allah tidak ada masalah. Oh, yang dilihat Allah adalah kesungguhan hati saya, betul enggak? Jadi kalau saya pakai begini karena aku menghormati anak-anakku, apalagi ada tamu putri dua orang. Tak hormati. Itu ya, Dek ya. Jadi jangan makanya saya sering dalam tanda petik menolak kelambi-kelambi. Ya, apa meneh kelambi sing sifate ketok motong. Saiki kan iso mbayang aku ya gamis. Ini kisah sakit penyesal ini kita terus anak tinggi E ini lebih. Bisa kan bayang mana? Katin mak nang warung gak enak, katin mendingkrang gak enak, numpak becak yo gak pantas. Jadi engko awakmu yo karo aku wedi ya. Lah jadi I, ada awakmu karo aku ya. Mulane aku berpakaian dan melakukan cara hidup se apa ya? Sesama mungkin dengan hidup kalian. Antri yo antri, ya toh. Ya pokoknya persis kayak awakmu lah. Saiso-iso nih. Ya persis temen kayak iso, tapi pokoknya sedekat mungkin dengan kebiasaan orang banyak. Sehingga saya tidak kelihatan bedanya. Dan saya tidak pernah berlaku sebagai opo-opo loh, Rek. Misalnya aku mudun bandara, aku ya wes, ya biasa kayak penumpang lainnya gitu loh. Gitu loh. Tapi aku gak aku diaku dengan identitas-identitas, sebab identitas itu nanti bisa menjadi beban dan bisa mencelakakan saya karena bisa memproduksi bias-bias dan ketidakbaikan-ketidakbaikan yang nanti akan ditagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saiso-iso aku dadi yes opanane awakku koyo ngene iki gitu loh. Mulane awakmu juga jangan ngekek-ngekek aku kelambi nemen-nemen. Mulane yang lolos sekarang cuma kata Mbah karo Cak lho, Rek. Lolos lho itu, saya loloskan lho itu. Nek lihat njaluk kiai Kiai Haji, ya gak apa-apa dia tak guyu. Gitu loh. Wong kadang-kadang wong ngomong Kiai Haji yo gak paham. Aku karo Gus Dur tak critakno dik. Jember iku. Gus Dur dilarang. Acara Gus Dur dilarang tidak boleh dilaksanakan Gus Dur karo Cak Nun. Gak oleh. Jember tahun piro iku? Awal 90-an akhir 80-an. Terus ternyata aku tetep rono karo Gus Dur. Terus di spanduk ono selamat datang Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan MH Enun Najib. Gak dicopot itu karo polisi. Acara tetap berlangsung. Tapi karo nek Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu Gus Dur lho. Karo nek Cak Nun itu MH Enun Najib. Acara tetap berlangsung. Lah kon niku kayak nyaji ni ono men Al Muharram Cak Nun ono sing ngono iku ya. Wah aku dikaram-karam nore. Tapi ternyata mari acara di Jember iku begitu aku balik ngaku mobil ke Surabaya karo Gus Dur karo sopir karo sapa sedok meneh sing ngeterno diuber karo polisi lah. Diuber mbek mburi. Saku Gus tangi Gus. Iki arek-arek nguber nguber awake dhewe iki lha apa ya? Apa cak? Toleh meneh. Gus, iki serius sih polisi lho nguber awake dhewe. Yus dinteni lapo karepe. Ping telu. Gus-gus iki temenan Gus. Leren-leren, supaya tak kon leren. Leren aku mudun langsung ngene ani. Polisi teko, "Are lapo, Mbak?" "Mboten kajengi salaman." Kok leren. Ternyata kate salaman ber aja iso salaman. Ya, memang mah Indonesia itu cuman enggak ya Allah. Zaman padang bulan awal pian terus pian guru ono disiplin maknya ya dadi nek SKT selesai ku langsung ngerubung nang ngarep mencowol atau menjukuk kuplukku. Ono sing ngerebut ali-aliku, jamku wis entek kabeh. Wis, ono sing mencolot kuplukku susah. Terus ono arek situk gawa-gawa, haram, kawet, nyolong iku jenenge jambret, diuber arek. Diuber. Sebentar kemudian, cak, sudah saya pegang lagi nih pecinya. Ini, kangge kula kita. Wah. Selamat dari mulut buaya masuk mulut harimau. Ya Indonesia ini top, gimana lucu teman-teman. Tak pikir pahlawan tidak kepingin ngesir dewe. Masih ada? Oh masih empat ya, kita percepat ya. Ini dari Mbak Ening. Apabila kita berada pada garis, bidang atau ruang yang ternyata kurang tepat atau salah, bagaimana cara kita mengembalikan posisi tersebut supaya kembali ke apa ya tadi istilahnya, ke posisi yang siratal mustaqim, jadi berada pada posisi yang tepat. Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan untuk mengembalikan posisi itu? Ini bisa terjadi di bidang politik, bidang bisnis, birokrasi gitu ya, atau profesi gitu ya. Kan pertama Pak Muslimin, kalau sesuatu dilakukan karena tidak ada kemungkinan lain, kan tingkat haramnya menjadi turun. Itu nama darurat. Kalau darurat jadi modal. Kalau memang tidak ada kemungkinan lain. Sejauh Anda bisa, misalnya Anda menemukan bahwa ini saya bisa melenceng nih dari Zatul Mustaqim kalau saya teruskan gitu ya. Nah, Anda coba lihat disimulasi beberapa kemungkinan. Kalau ada coba tempuh, tempuhnya juga harus bijaksana. Jangan terlalu keburu, jangan terlalu maju. Pokoknya jangan overdosis ya. Tuh. Kalau masih mungkin, kalau ternyata sampai jam batas waktu itu tidak mungkin, ya sudah teruskan yang ada. Wa ila rabbika apa? Wa idza faragta fansab, teruskan enggak apa-apa. Tapi tetap cari kemungkinan lain, gitu ya. Ya asal niat Anda memang tidak seperti itu kan, itu berarti di Indonesia sekarang daruratnya banyak sekali, Om Zanil. Terus kalau enggak, Anda kerja apa? Yang ada cuma begitu. Nah, yang penting Anda terus-menerus menjaga istiqomah untuk punya niat shiratal mustaqim. Suatu hari Allah akan menunjukkan dan membukakan jalan untuk Anda. Benar ya? Semula ya. Jawabannya yang unik dinamis dan hanyalah alakum, tidak ada kepastian ya. Yang penting kita terus kita berusaha. Ya, yang dinilai oleh Allah Ta'ala itu kan niat kita gitu ya. Hati kita kecenderungannya kemana. Dan ini begini, sekaligus saya anu tentang beliau gitu ya. Beliau saya kira ini salah satu kekuatan beliau yang menyebabkan beliau jadi seperti sekarang. Teman-teman kan tadi banyak yang anu, bagaimana bisa seperti beliau gitu ya. Salah satu kekuatan beliau yang bisa seperti sekarang itu kan keyakinannya kepada Allah Ta'ala. Gitu ya. Jadi keyakinannya kepada Allah Ta'ala sampai-sampai beliau itu kan tadi sudah banyak sering dikatakan. Sebetulnya kan hampir-hampir enggak punya cita-cita. Enggak punya keinginan kecuali melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beliau yakin kalau Allah yang menugaskan itu enggak mungkin enggak jadi. Gitu loh. Nah kan seperti itu. Sebetulnya kekuatan yang utama kan di situ. Beliau kan kita repot mau mendefinisikan sebagai apa beliau. Repot kan? Memang beliau punya keahlian sebagai penyair, iya. Tapi kan tidak semua penyair punya seperti yang beliau punya. Beliau apalah, Anda boleh melihat. Nah, itu sebetulnya kekuatannya. Maka teman-teman, Mbak, itu di situnya. Ayo. Jadi apapun itu kita dimuarakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti Allah yang akan membimbing sampean. Itu ya. Bagaimana caranya saya supaya ya Allah saya melakukan ini sebetulnya saya inginnya begini tapi karena begini. Makanya Allah lah yang selalu sampean jadikan sandaran dalam hidupnya. Nanti Allah yang akan membimbing begitu. Saya kira seperti itu. Oke, yang berikutnya sekaligus ini yang terakhir dari Mbak Fujika tadi respon tentang apa namanya keaktifan beliau di Padang Bulan. Kemudian respon juga selalu bersyukur, bahkan tadi premium biru di sini apa Mbak? Oh, pertalen. Oke. Okay. Tapi alhamdulillah dalam kondisi seperti itu Mbak Fujika masih mengucapkan syukur alhamdulillah pada Allah dan respon yang sangat positif kepada Padang Bulan sebagai tempat untuk kita belajar bersama. Kemudian yang terakhir dari Pak Rozi Kudus. Ini mohon respon dari Mbak Nun terkait sangunya orang mati adalah dua, satu nama dan yang kedua amal baik. Kemudian yang kedua merespon syukur yang tadi disampaikan oleh Mbak Fujika. Berikut Mbak Nun terkait dengan bekal orang mati itu nama dan amal baik. sebelum ini saya menuntaskan yang jangan sampai kita terseret melenceng dari Shiratal Mustaqim, kira-kira gitu ya. Besok di Padang, di Bambang Wetan, Kiai Kanjeng akan menunjukkan beberapa nomor yang berangkatnya dari kesadaran apa yang kita sebut mujahadah dan mukasafah. Tapi itu besok kita jelaskan. Nah, salah satu yang dibawakan besok itu adalah lagu Jawa gampang, Andi-andi Lumut sama Manpaman Singgu yang jarang. Ya. Malam ini pun bisa browsing. Di situ sebenarnya cermin kenapa bangsa Indonesia ini akhirnya melenceng dari tujuan semula ketika merdeka. Ya. Karena tidak punya idealisme seperti Kuting Kuning kalau dalam Andi-andi Lumut. Kalau di Manpaman itu ternyata popoknya sama tempatnya popok yang namanya bro itu kintil atau terseret atau terhanyut oleh arus yang di luar Shiratal Mustaqim, sehingga dia sekarang mencari, Indonesia sedang mencari popok sama bro-nya itu, kira-kira gitu. Ah, besok ya, tadi besok jam tadi. Tapi Anda jangan putus asa, karena yang Anda alami ini juga dialami oleh orang-orang besar di Jakarta. Jadi misalnya Nyun Sewu ya, ada orang datang ke saya dan Cak ini saya kayaknya mau jadi dirjen. Tapi saya betul-betul sangat ragu-ragu karena bagaimana mungkin saya bisa mengelak dari atmosfer korupsi dan apa kedoliman-kedoliman di kantor itu. Nah saya jawabnya gimana? Kalau jawab yang gampang kan ya wis aja dilakoni. Nek perlu gue metu sekolah ASN, gue tadi pengusaha swasta, gitu ya. Tapi itu kan berat sekali. Akhirnya selama ngomong saya kasih jalan gini. Lakonono wae kira-kira 3 tahun, 4 tahun. Semua yang kamu terpaksa, misalnya, karena ini korupsi kan sistemik, kolektif. Sehingga setiap orang gak niat pun nanti dikasih. Karena sudah bareng-bareng gitu. Nah, semua yang kamu terima itu, kamu masukkan rekening khusus. Dan jangan dipakai spesial pun. Dan seluruh tanda bukti perbankannya kamu simpan. Terus kamu sejak hari pertama kamu nulis catatan harian. Apa aja yang terjadi di kantor kamu itu kamu tulis. Suatu hari kamu jadikan buku. Sehingga kamu akan berjasa memberi informasi kepada masyarakat luas mengenai situasi dan atmosfer birokrasi kita. Itu ya. Tapi ya abot itu deh. Dianggap gak nerima, angel gak nerima, saya ini di Malang piro rek sing dianggut nang Jakarta. Lah ya, koko tadi saya. Dan saya bisa membayangkan kesulitan yang Anda maksudkan. Jadi saran saya, lakono tapi besok-besok kamu buktikan bahwa saya menerima ini saya simpan untuk penelitian saya. Dan saya tidak menggunakan speser pun. Ini buktinya. Ya. Dan saya catat semuanya yang terjadi. Kalau dengan ini saya masih dihukum, silakan hukum. Tapi Anda secara moral Anda sudah menang. Itulah. Mungkin secara hukum dengan gampang dikalahkan. Wong saiki wong sing salah iso gak mlebu, sing mlebu iso gak salah. Sing salah iso gak mlebu, ngono. Mlebu buen maksudku, kan gitu. Itu aja ya. Jadi mudah-mudahan semua kemungkinan itu Anda hayati. Saya kira ada banyak kemungkinan. Terus pertanyaannya tadi, sangune urip, sangune mati. Sangune mati, nama dan amal baik. Saya kira kita kotiah jalan soal itu, dan itu satu, akliyah ya bisa, nakliyah ya banyak. Bahwa misalnya pakai ingkoto amaluhu illa minta latin dari Rasulullah. Pokoknya wong mati ku kok sing iso dadi sangu, sing iso nerusno makome atau nasibnya di depan Allah cuma 3, 1, sodakotin jariah. Nomor loro elmun yuntafa'u bihi, yang nomor 3 waladin sholihin yata'ulang. Jadi yang Anda tanyakan tadi memang sudah merupakan pengetahuan umum di kalangan umat Islam dan itu pasti benar. Apalagi. Oke. Teman-teman sekalian, ini wis wong 16 ya. 14, wis akeh banget apik, dan saya sudah pesen sama Jogja sama Jakarta untuk semua yang baik-baik tadi kita jadikan akeh mainnya sing apik-apik mang. Termasuk Samsul mang. Engko kon padang bulan ngarep rene kon wis do ukur ya kon. Karo lowomu awakmu ternyata sudah awakmu mergo kok ubeng-ubeng. Bayangin iki lho, ini kan membuat Anda gembira ya. Anda gembira ya. Apa yang kira-kira dosa dari semua yang kita lakukan sekian jam tadi, Pak Muzamil? Yang kira-kira Allah tidak suka, yang Allah marah, yang membuat kita berdosa selama padang bulan malam hari ini, yang mana, Pak Muzamil? Dan siapa saja? Tidak ada. Kalau ibu yang jod teman-teman pore, usare kat diterima moro tuane, tambah-tambah. Mungkin sejumlah hal tidak dicenderungi atau tidak disukai oleh sejumlah orang lain yang tidak dimayar. Misalnya orang yang sangat sopan tidak mungkin bisa menerima cara kita berdialog, ya kan? Karena mereka memang tidak pernah guyon kaya awakmu kaya aku gitu ya. Aku gelem ngene iki aku iso apa anane secara kebenaran tawaso bil haqi kaya ngene iki karena aku wis mbahmu ya, aku ngomong sembarang wis enak ae ya gitu. Wis gak dadi masalah gaya awakmu masih ngomong cacok aku gak masalah. Gitu ya. Meskipun tidak mungkin kita bikin yocok terus ngarani Mak Iyah mau bikin terjemahan Quran versi Jawa Timur. Jadi terus mbok besok kutune awake dhewe searching jumlah kata cuk piro. Ya kae. Ya gak ngono ya gak mungkin kita melakukan jenenge guyon to rek ya. Jenenge guyon nek wong gak iso guyon berarti gak bisa berkelakar. Kalau dia tidak bisa berkelakar berarti dia tidak pernah dia tidak punya potensi mujahadah dan mukasafa yaitu ijtihad dan apa? Kreativitas, inovasi, dan invensi. Kira-kira gitu. Jadi, gembira ini Pak Muzamil. Tadi saya sudah pesan sama Muzamil. Katakanlah, gano ilmu nih. Terus ilmu nih gano masalah. Gano gunane selama petang jam ini ya. Gano ilmu nih gano gunane. Kan, tapi jelas sama mu seneng tuh malam ini. Gembira. Bahagia loh sampai bahagia. Itu kira-kira bernilai enggak dalam konteks Islam? Sangat bernilai. Katakanlah nilainya apa? Ilmunya enggak ono wis. Pengajiane enggak ono, religiusnya enggak ono wis. Cuman ono menungso seneng atine koyo ngene. Padahal sembarang tema yang menyedihkan ini semua menjadi kegembiraan tadi sini. Ono arek gak diterima marotane ya seneng. Semua problem tadi menggembirakan betul enggak? Kenapa? Karena Anda sudah belajar menjadi manusia ruang. Anda tidak ada satupun yang menurut Anda merupakan bencana dari Allah. Semua Anda syukuri, semua membuat Anda bergembira. Tidak ada orang bergembira kecuali orang yang bersyukur. Betul tak? Muka Muzamil, hal-hal yang mengenai kegembiraan dalam Al-Quran, hadis, dan seterusnya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna arsal wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyira wa nadhira. Saya tidak mengutusmu Muhammad kecuali kepada seluruh umat manusia basyiran sebagai pemberi kabar gembira wa nadhiran dan pemberi peringatan. Jadi Rasulullah itu kan yang paling utama yang dilakukan dan menggembirakan orang. Jadi, kalaupun Rasulullah itu harus mengatakan sesuatu yang sifatnya memberi warning itu karena terpaksa. Jadi yang didahulukan oleh Rasulullah adalah kegembiraan. Sehingga kan hampir gak ada sejarah yang mengatakan Rasulullah itu bengis, Rasulullah kejam. Hampir gak ada. Bahkan sampai-sampai apa? Hampir tidak bahwa Rasulullah itu sebagai orang yang tegas saja kan sampai gak tercover begitu gitu ya. Yang banyak tercover dalam sejarah, dalam buku-buku sejarah adalah kemampuan beliau dalam menggembirakan semua orang. membuat lega semua semua orang. Itu Rasulullah. Maka Rasulullah sendiri kalau diberi pemilihan oleh Allah Ta'ala antara dua perkara, Rasulullah memilih yang lebih mudah. Gitu ya. Tidak memilih yang lebih berat. Jadi kalau oleh Allah Muhammad gini-gini, Rasulullah memilih yang lebih mudah. Oh, sampai sholat tarawih itu, gitu ya. Sholat tarawih kan. Makanya kan akhirnya terjadi perbedaan pendapat, ya apa-apa itu. Itu disengaja oleh Rasulullah sebetulnya. Oh iya, sehingga orang yang kuatnya 11 ya jadi 11, orang yang rodok mempeng ya bisa 23, orang mempeng lagi bisa sewida dan seterusnya kan gitu loh. Itu kan memang Rasulullah yang memberi ruang seperti itu. Karena Rasulullah tahu gendro-gendro terawih lumayan gitu loh. Nah maka Rasulullah pertama kan hanya keluar saja, terus orang bermakmum sholat. Terus ya, terus keluar lagi besok malamnya bermakmum. Ketika malam ketiga Rasulullah enggak keluar. Iya kan? Kenapa enggak keluar ya? Karena Rasulullah ingin mempermudah gitu ya, mempermudah kepada kita semua. Saya kira ya itu, maka Rasulullah bersabda yasiru wala tu'as. Siru permudahlah, jangan kamu persulit. Basyiru wala tunaffiru. Berilah kabar gembira dan jangan kamu menakut-nakuti. Saya kira itu sama ini Pak Muzamil. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah ya, sampai Rasulullah juga masalah sholat, ya kan? Masalah sholat itu Rasulullah mempermudah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Awakmu iku yo sholat kok yo piye awakmu? Sarohmu tentang sholatku. Ini kan bisa rapodo. Maka sholat itu macam-macam. Padahal kan yang dilihat kan Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi beliau tidak bersabda sholat. Sallu kama usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Karena kalau kita disuruh sholat seperti sholatnya Rasulullah, gak ada yang mampu orang. Nah sekarang orang mengklaim, yang satu melihat takbirnya Rasulullah begini berkata Rasulullah ini loh sholatnya, sing dulu ini orang. Sementara yang satunya takbir begini. Terus itu sholatnya Rasulullah, satunya lagi begini. Jadi, sama-sama mengklaim, padahal itu memang disengaja oleh Rasulullah. Gitu ya, disengaja. Dari sana delok, dari sana delok ini kan bisa saja. Gitu ya. Maka Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu koyo piye delokmu nang aku iku. Tidak, sholatlah sebagaimana aku sholat. Kalau sholatlah sebagaimana kama usolli, enggak mampu kita. Siapa yang bisa sholat seperti sholatnya Rasulullah? Enggak ada itu. Ya, enggak ada yang mampu. Gitu ya. Rasulullah sholatnya masa bodoh. Berat sekali, ya kan? Gak bisa kita, gak ada yang mampu, kan? Gak ada yang mampu. Sholat seperti sholatnya Rasulullah. Nah sekarang kan ada yang ada klaim-klaim, sampai ada buku tulisannya sifatu sholatin Nabi. Wah gitu ya. Kan ada kitab seperti itu, sifat sholatnya Nabi. Terus dibikin gambar, sholat seperti Rasulullah, diberi bagan-bagan itu. Terus yang tidak, kan ada berapa gambar? dicoret sing anu koyok ini. Nah itu lho piye kuwi, nah ya kan, padahal tidak seperti itu gitu ya. Saya kira seperti itu ya, kita bercermin terhadap atau dari yang kita alami beberapa tahun terakhir. Jadi pertama, menurut yang Anda alami, sosialisasi Islam atau pengenalan atau penyebaran Islam baik keluar maupun ke dalam kaum muslimin sendiri selama ini di Indonesia, itu seperti itu apa tidak? Mempermudah orang, menggembirakan orang, atau menggembirakan apa menyusahkan? Kecenderungannya selama ini ya, kalau ada pengajian atau apa itu kan garak nawong wedi, garak nawong angel, didik neroko kan itu ya. Nah, malam hari ini teman sekalian, tadi saya mengatakan, katakanlah gak oleh ilmu apa-apa, tapi ada seolah kegembiraan. Islam ini tampilnya nomor satu ilmunya apa kegembiraannya? Asal gembira yang Allah sendiri senangkan gitu. Seperti waktu kita di Tremas, yang kemudian jadi pedomannya beliau-beliau juga. Ayo seneng-seneng sing disenengi Gusti Allah. Kita tadi seneng, makanya saya tanya kira-kira sing dosa sing di gimana? Paling pau soal Samsul mengrotor-rotor. Itu pun enggak, ternyata kata Pak Muzamil enggak masalah itu. Tidak masalah, artinya bong, semua ada konteksnya, semua ada nuansanya, semua ada cuacanya. Cuman untuk soal cuaca Pak Muzamil, ini tolong jangan disangka bahwa kalau ada sesuatu yang enggak benar pada manusia terus yang disalahkan cuacanya. Harap diingat bahwa cuaca itu sebenarnya lahir dari nuranimu masing-masing. Cuaca itu dari arus batinmu sendiri. Misalnya di rumah, atine mbokmu, atine bapakmu, ya apa ya, saoma dadi koyo ngene iki. Makanya Anda semua kemanapun, sebarkanlah, getarkanlah dari dalam dirimu atmosfer ketuhanan yang baik. Atmosfer yang membuat orang itu kerasan, gembira, nyaman, kan gitu. Dan itu yang selama ini kita alami di Maya. Semua orang, meskipun baru sekali datang, dia alhamdulillah merasa aman, merasa terlindungi, merasa dimanusiakan, ya diwongno gitu ya. Tidak ada bahasa Arabnya itu Pak, mengorangkan orang itu. Pak, hanya lah Pak. Nguang ke uang, berarti bahasa Jawa itu, peradaban Jawa itu memiliki pencapaian-pencapaian yang sebenarnya sudah luar biasa. Karena istilah nguang ke uang kemudian menjadi bahasa Indonesia memanusiakan manusia. Meskipun kata memanusiakan manusia kurang jero rasanya dibanding nguang ke uang. Mulane kon sinawa tarek, kon sing bener uripmu cek dadi uang lah konek uang Jawa. Artinya kamu itu belum menjadi manusia kalau kamu belum mencapai katakanlah akhlakul karimah, kegembiraan hidup yang positif dan seterusnya. Dan itu kebudayaan Jawa. Maka saya bukan Jawa sentris, tetapi saya kira lebih baik kita belajar kepada fi'il madhi tadi. Meskipun hanya satu tadi ya toh. Fi'il madhi yang meskipun hanya satu tadi, yang lainnya mudhari. Nah, terakhir teman-teman sekalian, satu bahan kecil. Ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib mulai memerintah, keadaan kacau. Terjadi pertentangan-pertentangan yang luar biasa, sampai kemudian menjadi pemetaan mazhab sampai hari ini. Ada seorang yang datang kepada Sayyidina Ali dan bertanya, ya Ali, kenapa ketika Utsman dan Khalifah sebelumnya memerintah keadaan aman, tapi ketika kamu memerintah, keadaan menjadi tidak aman seperti ini? Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, karamallahu wajah, karena ketika Abu Bakar, Umar, dan Utsman menjadi khalifah, saya rakyatnya. Tapi ketika saya memerintah, kamu rakyatnya. Ngerti maksudnya ya? Kalau ma'iyah rakyatnya, kalau orang seperti Anda ini rakyat Indonesia, maka ada apapun di atas sana tidak menjadi masalah besar. Masalah tapi tidak menjadi masalah besar. Mau ada pilpres perang, mau ada segala macam, asal rakyatnya berjiwa ma'iyah, berpola pikir ma'iyah, maka insya Allah Indonesia bukan hanya toto tentrem kertora harjo, tapi juga gemah ripah loh jinawi, bahkan baldatun thayyibatun warubun ghafur. Asalkan rakyatnya kayak Anda. Ya, rakyatnya adalah Anda semua. Beres insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan Indonesia engkau gembirakan kemana-mana. Engkau tidak minta kegembiraan dari Indonesia. Karena posisimu adalah memberi kegembiraan kepada Indonesia seluruhnya. Sampai ketemu tanggal 28. Kalau orang Malang sampai ketemu besok siang jam 1 di pantai. Malamnya di, besoknya ya. Besoknya di Dao, kemudian tanggal 28 kita ketemu di Bank Bank Wetan Balai Pemuda Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.